Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastarshiduhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم عن البدع والنار. إخوانا والأخوات، عزني الله وإياكم وهدانا سبل السلام. فالحمد لله تعالى yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat al-iman wal-islam serta ilmu nafi' wal amal salih, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan kepada kita ya segala kemudahan dalam mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih tentunya ya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya mukhlisin, ya dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya ya adalah merupakan intisari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah bahwa agama yang ikhlas, agama penghambaan yang diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka ini diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi ikhlas dalam mengerjakan peribadatan dan ikhlas dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ada tuntutan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan talab tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah dibenarkan seseorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpang dari intisari agama ini, menyimpang dari pokok agama ini, yakni beribadah, menghambakan diri, ya, mengerjakan perintah dan ketaatan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tentunya terkandung makna istinabus syirk, mengandung makna, ya, menjauhkan diri dari segala perbuatan kesyirikan dan wasail, sarana yang akan mengantarkan seseorang atau lebih tepat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan kesyirikan, diketahui atau tidak, ya, disengaja atau tidak, disadari atau tidak, yang namanya segala perbuatan kesyirikan, ya, adalah bertentangan dengan makna at-tauhid, bertentangan dengan makna ikhlas al-ibadah. Fa di majlis kita ini insyaallah taala, ya, kita akan mengulas salah satu di antara, ya, fenomena yang berkembang di tengah-tengah umat, tidak hanya di tengah-tengah kaum muslimin, ya, bahkan fenomena ini telah terjadi sejak dahulu, sejak jauh sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada, yang mana fenomena tersebut ada sesuatu yang telah ditengarai dan dicegah oleh para anbiya dan mursalin, oleh para nabi dan rasul, kerana hal tersebut bertentangan dengan intisari dari agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi kerana fenomena yang berkembang di tengah-tengah umat ini adalah sesuatu yang merupakan pokok, ya, merupakan salah satu pokok dan tolak ukur, ya, ajaran-ajaran syaitan yang ditanamkan kepada, ya, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami maksudkan tiada lain, yakni fenomena yang berkaitan, ya, dengan klaim pengenalan dan pengetahuan akan perkara-perkara gaib. Fenomena yang berkaitan, ya, dengan ulah yang dilakukan oleh para tukang sihir dan yang semisal dengan amalan dan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat tentang nabi dan rasul bahwa yang berkembang di tengah-tengah umat mereka adalah hal yang semacam ini dan telah mewabah di umat tersebut dan menjadi penyakit turun temurun dari satu umat ke umat yang lainnya. Fa Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika berbicara tentang Nabi Allah Subhanahu wa taala Sulaiman alaihi salam di dalam, ya, surah Al-Baqarah, Allah tabaraka wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada ayat yang mulia ini dalam surah Al-Baqarah, bahwa tabau ma tatlu syayatin, dan sungguh mereka, yakni umat yang berada pada kuasa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tidaklah mereka mengikuti, ya, ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, kecuali apa yang disampaikan oleh syaitan pada kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman, dan sungguh tidaklah Sulaiman alaihissalam itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi sungguh yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah para syaitan tersebut. Dan sebab alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum kufur kepada syaitan ini, salah satu di antaranya karena mereka yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena mereka mengajarkan kepada orang-orang yang ada pada zaman tersebut pengajaran sihir. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengidentikkan amal kufur kepada syaitan dengan pengajaran ilmu sihir ini. Dan demikian halnya juga pada hikayat tentang hikayat kisah Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, ya asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Ketika berkata Musa alaihi salam, apakah kalian ini akan mengatakan kepada kebenaran yang telah disampaikan kepada kalian berupa ajaran-ajaran Musa alaihi salam dan segala mukjizat yang ada pada Musa alaihi salam, lantas kalian mengatakan asihrun hada, apakah ini adalah perbuatan sihir, yaitu wahai Musa alaihissalam, wala yuflihus sahirin, dan sungguh ya para pelaku sihir, para tukang sihir tersebut tidak akan mendapatkan keberuntungan. Demikian juga pada ayat yang lainnya masih terkait dengan kisah Musa alaihissalam, ya di mana Allah taala berfirman, falamma alqaw qala Musa badi'tum bihi as-sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu amal al-mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ya mereka melemparkan buhul-buhul mereka, maka berkata Musa, ma ji'tum bihi as-sihru, sungguh yang kalian datangkan ini, yang kalian lakukan tidak lain hanyalah perbuatan sihir. Inna Allaha sayubtiluhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradah Allah tabaraka wa taala ya akan melunturkan semua perbuatan sihir tersebut. Wala yuslihu amal al-mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan, tidak akan menjadikan amalan orang-orang berbuat kerusakan itu dianggap sebagai kebajikan. Dan beberapa ayat yang lainnya, ya di mana ayat-ayat ini telah menerangkan kepada kita bahwa perbuatan sihir, fenomena yang ada terkait dengan sihir dan keberadaan eksistensi amalan ini yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan merupakan hikayat dari umat sebelum kita, dari umat sebelum kita, hingga akhirnya wabah, ya penyakit sihir ini merebak di tengah-tengah kaum muslimin, terkadang dengan penamaan yang batil sebagaimana asal penamaannya, namun terkadang juga ya fenomena yang fasad ini dinamakan oleh sebagian orang, sejumlah orang, ya dengan penamaan yang mengesankan kebenaran, yang mengesankan kebenaran. Karena itulah insyaallah taala pada dirasa kita pada pagi hari ini biiznillahi azza wajal, kita akan mengulas secara ringkas dan semoga memberikan faedah dan dapat kita ambil makna yang mendasar dari hakikat ya perbuatan syaitan ini, hakikat dari sihir ini dan semisalnya, serta konsekuensi hukum syarak dan bagaimana perspektif syariat Islam dalam melihat, memandang akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dan tindak pidana apa saja dalam konteks Islam yang diberlakukan kepada mereka. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang sihir itu sendiri, ya berbicara tentang apakah itu sihir dan jenis-jenis sihir yang ada, ya, dan bagaimana efek yang timbul dari perbuatan sihir ini, apakah sesuatu yang nyata ataukah tidak. Fa kalangan ahli ilm ketika berbicara tentang masalah ini, yang mereka telah mengulas pada sekian banyak kitab, pada sekian banyak bahasa, baik itu pada pembelajaran ilmu ma'rifah dan ilmu tauhid, ataukah ketika mereka berbicara ya yang kaitannya dengan hukum-hukum jinayah, ya pada hukum-hukum tindak pidana, dan yang kaitannya dengan hal yang memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Fa kalimatus sihir, ya kalimatus sihir, ya untuk mengenali hakikat dari kalimatus, dari amal sihir ini, perlu kiranya di awal kali kita mengenal ya makna yang ditunjukkan dari lafaz ya as-sihr, dari lafaz as-sihr, karena dalam konteks bahasa yang dikemukakan oleh para ulama ahli lughah, ya tidak ada suatu lafaz di antara alfaz atau lafaz bahasa Arab kecuali lafaz ini akan mengindikasikan kepada suatu makna, ya akan mengarahkan kepada suatu makna, dan terkadang makna tersebut bersifat aplikatif kepada amal. Contohnya misalnya pada kalimat sihir ini, ya pada kalimat sihir sendiri terkandung beberapa makna, terkandung beberapa makna. Ya terkadang sihir identik ya pada makna pemalingan sesuatu atau hakikat sesuatu kepada hakikat yang lain. Jadi di antara makna sihir atau sarfu syai'an haqiqatihi ila ghairihi, ya mengalihkan hakikat sesuatu kepada hakikat yang lain. Terkadang kalimat sihir juga identik dengan makna al-khida', ya sihir identik dengan makna tipuan, ya dengan makna tipuan, baik tipuan tersebut ya hanya sebatas tipuan mata belaka ataukah dengan bantuan jin atau yang semisalnya. Dari pembahasan dari konteks kata khida' ini akan meluas cakupan apa saja yang bisa dikategorikan sihir. Jadi semua yang mengindikasikan makna khida', tipuan, ya itu akan dapat dikatakan sebagai perbuatan sihir, setidaknya mendekatkan pelakunya kepada perbuatan sihir. Ya sebagian juga pakar bahasa menyebutkan bahwa di antara makna sihir adalah ikhraju al-batil fi suratil haq. Ya, di antara makna sihir ay ikhraju al-batil fi suratil haq, yaitu ya mengeluarkan, menampilkan sesuatu yang batil tetapi dalam bentuk yang benar, pada surah, pada gambaran seolah-olah sesuatu itu hak. Karenalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang syair, beliau mengatakan innahu la sihrun, bahwa syair itu bagian dari sihir. Limadha? Kenapa? Karena kan ya dengan balaghah, dengan olahan kata, ya dengan pengandaian-pengandaian yang ada pada sebuah syair, ya terkadang sesuatu yang batil terkandung pada ujaran tersebut tidak disadari oleh yang menyimak bahkan yang mengucapkan. Iya, mengeluarkan sesuatu yang batil pada surah suratul haq. Ya ada beberapa makna yang lainnya lagi yang disebutkan oleh pakar bahasa ya akan makna as-sihir. Ini makna etimologi dari sihir. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa semua bentuk ya al-khida', penipuan, ya penggambaran sesuatu yang batil pada bentuk yang benar, atau memalingkan satu hakikat kepada hakikat yang lain, apa saja bentuknya dapat dikategorikan sebagai bentuk sihir dalam pandangan ahli lughah. Dalam pandangan ahli lughah. Adapun para ulama, ya terutama di kalangan fuqaha, ketika mereka membahas hakikat dari kalimat sihir, baru muncul beberapa ibarat mereka, muncul beberapa definisi mereka tentang kalimat sihir dan apa sebenarnya hakikat dari sihir itu, Hanya saja, ya, saking banyaknya raga bentuk sihir, ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan makna sihir cara bahasa, kalangan ulama pun dalam mendefinisikan sihir yang berbeda dalam satu ungkapan dengan ungkapan yang lain. Ya, ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama dalam makna dari kalimat sihir. Ya, dalam termis para fuqaha Islam dan para ulama. Nah, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Jassas rahimahullah, ya, beliau mengatakan, ya, bahwa dimaksud dengan sihir kullu amrin khafiyya atau kullu amrin khafiyya sababuhu. Ya, setiap perkara yang sebabnya itu tidak diketahui, sebabnya itu terselubung tetapi memiliki efek, yang memiliki dampak. Iya, tukhayyalu ala ghairi haqiqatihi. Namun kata beliau, ya, sesuatu tersebut itu akan membayangkan sesuatu, menggambarkan sesuatu dalam khayalan seseorang, dalam pikiran seseorang, itu berbeda dengan hakikat yang sebenarnya. Iya, kemana yang dilakukan oleh para tukang sihir di zaman, ya, Musa alaihissalam, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Ketika mereka melemparkan buhul-buhul mereka dan berubah menjadi ular. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa sebenarnya buhul ini enggak berubah ular menurut hakikat yang ada. Tetapi, ya, yang disihir adalah pandangan manusia. Yang disihir adalah pandangan manusia. Sehingga seolah-olah buhul ini terlihat oleh mereka layaknya ular yang berjalan. Hadza huwa. Ini penafsiran, salah satu penafsiran kalimat sihir. Sebabnya tidak diketahui. Tidak tampak oleh khalayak ramai, tidak dikenali oleh banyak orang yang ada pada saat itu. Karena mereka yang hadir semuanya melihat bahwa itu adalah ular, ya, yang padahal sesungguhnya hanyalah tali temali, hanya buhul. Ini salah satu di antara definisi sihir. Ya, definisi sihir dengan melihat, ya, ayat tadi, saharu ayunan nasa wastarhabuhum. Karena melihat itu ular, mereka pun menjadi, ya, mereka pun menjadi takut. Iya. Selainnya lagi di kalangan ulama Malikiyah, di antara Ibn Arabi rahimahullah, yang beliau menyebutkan bahwa makna dari kalimat sihir, yang kata beliau, ya, kullu kalamin ya mu'allafun yu'adhimu fihi ghairallah. Wa setiap ucapan, setiap perkataan, yang mana perkataan ini disusun, dirangkai sedemikian rupa, namun pada akhirnya mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga beliau menambahkan bahwa kalam semacam ini, ya, nanti akan dinisbatkan kepada, ya, takdir tertentu, ketetapan-ketetapan tertentu, atau kejadian-kejadian yang ada. Ya, sebagian lagi menyebutkan definisi sihir kepada ragam jenis sihir. Ya, seperti misalnya para ulama Hanabila ketika menafsirkan sihir, mereka menafsirkan bahwa sihir adalah segala bentuk jimat, ya, segala bentuk jampi-jampi, ya, segala bentuk kalung yang dipasangkan pada seseorang, pada badan seseorang, ya, atau disisipkan pada hati seseorang. Yang mana jampi-jampi ini atau jimat-jimat semacam ini menyebabkan yang dituju itu menjadi sakit, bahkan terbunuh, bahkan terbunuh, atau memberikan efek, ya, seorang yang berkeluarga, suami istri jadi cerai misalnya, atau seseorang yang tidak memiliki rasa kepada orang lain tiba-tiba menjadi, ya, memiliki perasaan berlebihan kepada seseorang, misalnya tiba-tiba jatuh cinta kepada si fulan atau dan seterusnya. Ya, wa na'udzubillah. Jadi mereka atau para ulama ini menafsirkan, ya, para ulama Hanabila ini menafsirkan sihir melihat kepada raga bentuk sihir yang ada. Intinya, kalau demikian ikhwanna jami'an, ya, kalaulah demikian, berarti hakikatus sihir, ya, hakikatus sihir yang sesungguhnya dalam mendefinisikan sihir itu sendiri, itu tidak lepas dari definisi yang disebutkan oleh para ahli bahasa, dan juga yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa sihir tiada lain adalah bentuk penipuan, mukhada'ah, ya, bentuk penipuan, ya, ataukah pemberian efek atau pengaruh atau dampak kepada seseorang, ya, kepada seseorang, ya, pada batasan tertentu dengan bantuan jin atau dengan jampi-jampi atau alat atau wasilah. Jadi bantuan jin atau dengan jampi-jampi atau jimat-jimat tertentu. Iya, di mana ya hal tersebut akan memberikan pengaruh, ya, akan memberikan pengaruh dan menunjukkan bagaimana si penyihir ini, si pelaku ini, ya, punya kemampuan untuk, ya, melakukan hal yang tidak, ya, yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ini dia hakikat dari sihir. Yang terkandung pada sihir adanya bentuk penipuan, mukhada'ah. Yang kedua, sihir itu memberikan efek tertentu kepada si korban, ya, kan, efek tertentu kepada si korban. Dan efek ini, ikhwan najamian, tidak mesti bahwa efek ini menimbulkan mudarat, tidak mesti. Ya, semua bentuk ta'sir, ya, di mana para ulama ketika menerangkan makna ta'sir di sini, ya, pengaruh di sini, mereka mengatakan ta'sir ada dua hal, ada dua macam. Ada ta'sir yang menimbulkan efek negatif kepada si korban, misalnya dia sakit atau tiba-tiba, ya, dia merasa pikun atau tidak mengenali dirinya sendiri, atau dia dengan istrinya tiba-tiba tidak ada rasa lagi sama sekali hingga dia bercerai. Ya, ini efek negatif kepada si korban. Ataukah memberikan efek, ya, yang mana efek ini dalam pandangan si korban mungkin sesuatu yang baik, sesuatu yang baik bagi dia secara langsung atau tidak. Ya, misalnya saja yang populer di tengah-tengah kita, misalnya, ya, ya, para tukang sihir atau para dukun atau para normal, yang mana mereka membagikan, ya, wadah tertentu berupa jimat atau jampi-jampi atau pegangan tertentu kepada seseorang, baik itu dalam bentuk susuk dan semisalnya, hingga orang itu merasa dia percaya diri, misalnya, atau orang itu misalnya merasa dirinya cakep, ya, atau seseorang merasa dicintai oleh orang lain, atau dilakukan oleh sebagian yang dikenal dengan nama pawang hujan, misalnya, yang bisa memindahkan, ya, mudarat hujan kepada satu tempat ke tempat yang lainnya, yang oleh si korban atau peminta yang meminta tukang sihir ini berbuat untuk dia menganggap itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dalam anggapan dia, sesuatu yang baik dalam anggapan orang tersebut. Ini bentuk ta'sir. Ini hal yang kedua, ya, yang terkandung pada kata as-sihir. Jadi semua yang memberikan efek, yang memberikan pengaruh kepada si korban, itu masuk pada kategori, pada kategori sihir, pada kategori, ya, sihir. Iya. Tapi yang ketiga, ya, yang ketiga yang perlu difahami juga, bahwa ketika efek ini timbul kepada si korban, itu menunjukkan, ya, kemampuan yang ada pada si tukang sihir tadi, ya, si dukun tadi, bahwa dia memiliki kemampuan, ya, kemampuan, tentunya di sini kemampuan dimaksud, ya, pengenalan terhadap perkara-perkara gaib yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, memiliki nilai lebih dalam pandangan dia, sehingga si korban akan mengagungkan si penyihir tadi atau dukun tadi, kemana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah pengenalan kepada perkara gaib. Dan inilah yang oleh para ulama atau sebagian ulama Islam menghukumi kenapa tukang sihir itu dikatakan sebagai, ya, masuk dalam kategori orang-orang yang kufur, masuk pada kategori orang-orang kufur, karena mereka menempatkan diri mereka layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengenalan perkara-perkara gaib. Jadi tiga hal, jadi hakikat sihir, ya, akan beralih kepada tiga hal tadi. Beralih pada tiga hal tadi, yaitu apa? Adanya muqada'ah, ada bentuk penipuan. Yang maksud penipuan disini, saharu a'yunan nas, termasuk diantaranya. Ya, akan kita sebutkan nanti bentuk-bentuk sihir apa saja yang akhirnya dimasukkan oleh ulama dari definisi sihir tadi ini. Bentuk penipuan, adanya pengaruh dan efek, dan ya, adanya bentuk pengagungan kepada si tukang sihir tadi karena perbuatan yang telah dia lakukan. Ya. Tapi masya Allah taala. Selanjutnya ikhwan, setelah kita mengenali hal semacam ini, di definisi sihir yang kita sebutkan tadi dan hakikat sihir yang kembali kepada tiga hal tadi, ya, lantas para ulama Islam menyebutkan beberapa amalan atau beberapa perbuatan yang perbuatan tersebut oleh mereka dikategorikan sebagai bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Yang pertama yang masuk dalam kategori ini, yang merupakan saudara dekat dari kata sahir, penyihir, ya, adalah al-kahin dan al-arraf, atau amal al-kahanatu wal-arrafa. Iya, yang kalau kita terjemahkan secara bebas, ya, itu amal perdukunan dan mana, ya, paranormal, pramal. Ya, jadi para dukun dan ya paranormal ini masuk dalam kategori yang pertama, ya, sebagai bagian dari sihir. Iya, fa beberapa ulama ketika menerangkan makna al-kahin dan ar-raf, mereka mengatakan bahwa antara kedua nama ini tidak jauh ada perbedaan. Kahin adalah ar-raf, ar-raf adalah al-kahin. Wah, dukun yang paranormal itu mana, dua, ya, kata yang berbeda namun mengandung makna yang sama. Namun sebagian yang lainnya secara lebih detail, mereka mengatakan bahwa al-kahin atau dukun, ya, ini siapa saja, ya, yang dia mengklaim atau mengaku, ya, bahwa dia mengetahui hal-hal yang akan terjadi di waktu mendatang. Dalam arti perkara-perkara yang tersembunyi, yang terselubung. Ya, perkara-perkara yang terselubung. Ya, tentunya pengetahuan akan hal ini dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin yang akan mengabarkan kepada mereka berita atau kabar tertentu. Ini dukun. Itu ini kahin. Jadi seseorang yang mengatakan dia akan mengatakan bahwa besok kamu akan terjadi demikian, besok kamu akan terjadi demikian, musibah atau kebaikan. Atau misalnya seseorang yang ketika ditanya misalnya si fulan kehilangan dompet misalnya, ya, dia katakan dompetmu ada di tempat fulani, di sana dan di sana. Ketika dia cari, dia dapat. Ya, ini kahin. Ini siapa? Dukun. Yang mengatakan perkara yang akan datang, yang terjadi, atau perkara-perkara yang terselubung, perkara-perkara gaib yang sebenarnya dia tidak mengetahui kecuali dengan bantuan jin. Ya, adapun arraf, ya, adapun peramal atau paranormal ini, yaitu mereka yang mengetahui, ya, mereka yang mengetahui atau mengaku mengetahui perkara yang sudah pernah terjadi sebelumnya, namun dia tidak hadir, dia tidak berada pada kejadian tersebut, itu paranormal. Ada yang mengatakan paranormal termasuk juga yang mengatakan perkara-perkara yang akan datang, perkara yang datang. Ya, ini ya kata kahin dan kata arraf. Ya, yang mana keduanya dalam mengklaim hal tersebut, kemana disebutkan oleh Ibnu Abidin, beliau mengatakan bahwa yang mereka sebutkan dari kabar berita yang mereka sampaikan itu selalu disertai dengan sekian banyak kedustaan. Mungkin sekali dua kali apa yang dia sampaikan benar adanya, namun untuk kali yang berikutnya itu semua disertai dengan kebohongan. Iya. Jadi dukun dan paranormal ini termasuk dalam kategori sihir karena adanya kesamaan dari sisi penipuan, mukhada'ah tadi, dan mengklaim pengenalan, pengetahuan akan perkara gaib, ya, dan juga dengan mana? dengan bantuan atau sebab yang terselubung, yaitu dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin yang mengabarkan kepada mereka perkara-perkara gaib tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk juga pada kategori sihir yang disebutkan oleh para ahli ilm, ya, yaitu at-tanjim. Ya, at-tanjim atau tukang ramal, peramal. Ya, tukang ramal. Ya, yaitu mereka yang mengklaim mengetahui hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini, ya, dengan meramalkan dari zodiak atau perbintangan yang menurut mereka mereka ketahui atau tampak bagi mereka. Jadi bentuk tanjim atau sini dikenal dengan ahli nujum. Ya, sini dikenal nama ahli, ya, ahli nujum. Namun perlu difahami ikhwana jami'an bahwa ahli nujum atau tanjim ini yang masuk pada kategori sihir, yakni mereka yang menghubungkan antara kejadian yang terjadi, ya, di muka bumi ini, ya, dengan mada peredaran bintang yang ada di langit, yang sebenarnya tidak ada, ya, sebab, ya, akibat secara logika yang ada atau secara, ya, ilmu perbintangan. Ya, secara ilmu perbintangan tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kami lihat misalnya kalau bintang ini berada di ufuk, maka akan terjadi musibah di tempat si fulan. Atau misalnya muncul bintang ini, maka ramalnya fulan besok mendapatkan, ya, kebaikan. Oh, fulan besok mendapatkan musibah. Oh, jodohnya dia sekian. Kalau bintangnya sekian, bagusnya dia menikah di tahun sekian misalnya. Ya, ini yang masuk pada kategori sihir. Adapun perbintangan, ya, adapun perbintangan yang hanya mengukur, ya, mengukur kejadian yang mungkin terjadi di waktu ke depan, di waktu ke depan, nah, ini enggak masuk pada kategori, tidak masuk pada kategori sihir. Dan misalnya ketika melihat peredaran bintang tertentu berada di sana, oh, ini awal maksudnya musim kemarau misalnya. Oh, ini awal, ya, maksudnya musim hujan, atau ini akhir musim semi misalnya. Seperti ini enggak masuk dalam kategori, ya, kategori sihir. Yang masuk kategori sihir tadi mengaitkan, ya, segala yang terjadi di langit, di aflak, dengan kejadian-kejadian bumi yang tidak ada kaitan sebab akibat sama sekali. Tidak ada kaitan sebab akibat, ya, sama sekali. Ya, ini terlarang. Ya, fa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada hadis yang sahih, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa rajulun atau maktabasa rajulun ilman minan nujum illa iktabasa biha syu'batan minas sihri zada mazada." Bahwa siapa saja atau apa saja seseorang yang dia mengambil sedikit sebuah ilmu tentang ilmu nujum, tanjim ini, ya, ilmu bintang ini, perbintangan ini, ya, ya, kecuali dia akan mengambil bagiannya dari ilmu sihir. Semakin dia mendalami ilmu perbintangan, ilmu nujum ini, maka semakin terperosok dia ke dalam ilmu sihir. Zada mazada. Dari konteks ini sudah jelas, ya, bahwa ahli nujum atau ilmu nujum termasuk bagian dari sihir. Kesamaannya juga sudah kita bisa melihat, karena, ya, mereka mengaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya, ya, kaitannya, dan meramalkan sesuatu akan terjadi dengan sebab yang tidak diketahui. Kedua terkandung tentunya, ya, klaim pengenalan akan perkara-perkara gaib. Berikutnya pula termasuk pada sihir, dan ini seringkali dibahas dalam pembahasan kitab Tauhid, yaitu yang dikenal dengan nama At-Tiyara wal-Iyafah. At-Tiyara wal-Iyafah. Dan sendiri disebutkan bersamaan. Disebutkan bersamaan. Ya, At-Tiyara wal-Iyafah hampir sama maknanya. Ya, ini, ya, meramalkan kebaikan atau keburukan dengan berorientasi kepada makhluk yang ada. Dinamakan tiara karena asal dari perbuatan ini itu berorientasi kepada burung yang terbang yang berada di langit. Berada di langit, maka dikatakan at-tiara dari kata tayrun, kata burung. Ya, ya, ketika seseorang misalnya dia melihat, ya, melihat jenis burung tertentu berada di depan rumah dia, oh, katanya alamat duka. atau burung yang lainnya di rumah dia misalnya. Oh, ini alamat keberuntungan dan seterusnya. Itu at-tiyara. Dan tidak hanya terbatas kepada burung. Ya, semua anggapan kepada hewan-hewan tertentu atau benda tertentu yang mana hewan atau benda ini disangkakan akan meramalkan kebaikan atau keburukan, itu masuk pada kontes tiara. Contohnya saja yang pernah terkenal di negeri kita, ya, ketika muncul mana ikan apa? Ikan lohan. Ya, sebagian beranggapan bahwa ikan ini kapan dipelihara mendapatkan apa? Keberuntungan. Atau jenis tanaman tertentu, bambu yang kecil-kecil itu, makin banyak katanya makin banyak keberuntungan seseorang. Wa na'udzubillah. Termasuk juga kontur atau lektur rumah. Ya, kalau pintunya menghadap ke sana, ini umurnya pendek. Ya, pintunya menghadap ke kiri sedikit, oh, rezekinya sedikit, geser sedikit. Ini masuk pada masalah at-tiyarah. Masuk pada masalah at-tiyarah, mengukur, menghitung keberuntungan atau kesialan, ya, kepada kejadian-kejadian atau sesuatu yang ada, benda yang ada, hewan yang ada di muka bumi. Nah, ini masuk dalam kontes tiyarah dan juga itu terlarang. Ya, dan identik dengan perbuatan sihir. Sementara al-iyafa mirip dengan tiyarah, tetapi pelaku punya andil. Kalau at-tiyarah tadi tidak, dia cuma melihat apa yang terjadi. Ya. Misalnya at-tiyarah, ya, siapa yang kalau yang muncul baju hitam nanti berarti keberuntungan, muncul baju putih berarti ini. Nah, itu tiyarah. Tetapi kalau iyafa tidak, dia melakukan. Ya, untuk menebak kesialan dia atau keberuntungan dia, dia melihat. Dia datang sekumpulan burung misalnya. Dia datang atau dia usik burung tersebut sudah terbang. Nanti dia lihat, kalau burung ini sebagian besarnya terbang ke arah kanan, kita beruntung. Kalau dia sebagian besar terbangnya ke kiri, maka kita sial. Dan menggantungkan semua keinginan dia, amalan dia, dengan perbuatan tersebut. Itu namanya iyafa. Itu namanya iyafa. Jadi hampir mirip dengan apa? At-tiyara. Iya. Tayyib, Masya Allah Ta'ala. Itu yang atiyara dan iyafa, ya, yang termasuk pada kategori syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang sahih ada menyebutkan hadis ini mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun thalatha marrat." Perbuatan at-tiyara itu termasuk perbuatan kesyirikan. Termasuk perbuatan, ya, ya, kesyirikan. Kena seseorang berkeyakinan, ya, kepada sesuatu yang belum terjadi, perkara gaib, dan berpedoman kepada sebab yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, dengan sebab yang khafi, sebab yang terselubung, sebab yang tersembunyi. Ya, ini sehingga dikategorikan oleh para ulama masuk pada kategori si sihir. Ya, termasuk juga, ya, dalam kategori sihir yang lainnya, ya, al-khat, ya, al-khat ala ramal atau at-turq, ya, yaitu seorang yang menggambar sesuatu atau garis-garis tertentu, lantas dia, ya, meramalkan, ya, dia meramal atau berusaha menjangkau sesuatu yang gaib dengan yang tertera tadi, dengan garis-garis tadi. Ya, dan ini, ya, termasuk di antara amalan syaitan dan termasuk pula dari perbuatan kesyirikan, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, juga pada hadis yang sahih rawah Abu Dawud dan selainnya, ya, beliau bersabda, al-iyafatu wa thiyaratu wa turq min al-jubud. Al-iyafa, dan kita sebutkan tadi apa makna iyafa, at-tiyara kita sudah sebutkan, waturuk, waturuk ini sama dengan khat ala ramal. Jadi dia tanda-tanda. Kalau al-khat dia garis. Iya, ini bagian dari al-jub. Al-jibit ada mengatakan adalah syaitan. Ada mengatakan al-jibit adalah as-sihir. Ya, jadi ketiga amalan ini masuk pada kategori, ya, masuk pada kategori sihir. Ya, itu meramalkan sesuatu hanya dengan melihat tanda-tanda tadi. Misalnya para tukang ramal yang ramai di sekarang, di bukan cuma di negeri kita, di negeri lain juga terjadi hal yang serupa. Ya, ada di antaranya yang meramal dari garis tangan seseorang. Lihat garis tangannya, dilihat-lihat. Entah gimana caranya ya. Jadi lihat ya, kalau misalnya orangnya ratusan juta orang, itu yakin pasti berbeda garis tangannya. Berarti ratusan juta ramalan berarti. Ya. Lihat ramalan dia ini. Oh, kamu umurnya pendek. Iya. Kamu umurnya pendek. Ya seperti itu. Dia lagi ramalannya, oh ini rezekinya ini. Lebih lucu lagi kita diramal, oh, kamu ini kayaknya jodohnya bukan orang Jawa, harus cari selain orang Jawa. Ya sini ramalan tangan. Belum lagi yang lainnya yang juga marak ya di media-media kita. Ramalan pakai menggunakan kartu atau nomor HP, kirim nomor HP-nya keluar ramalannya. Ya ilaha illallah. Ya na'udzubillah min hada. Ya itu terjadi seperti ini. Bahkan ada di antara orang cukup dia menyebutkan tanggal lahir, ya, menyebutkan tanggal lahirnya dia akan ditebak keberuntungan dia. Padahal bayangkan pada hari itu dia lahir, mungkin sekian ratus orang lahir pada hari yang sama, ada yang beruntung, ada yang tidak, ada yang sakit, ada yang tidak. Bagaimana mungkin misalnya dikatakan, oh fulan lahir tanggal sekian dia beruntung, tapi orang yang sama lahir yang sama dia tidak beruntung. Ini yang seperti ini terjadi, ya. Dan juga ikhwana jami'an, amalan-amalan seperti di al-khat semacam ini maka yang paling sering, bahkan yang paling banyak, ya, dilabeli dengan kata-kata al-Islam. Bahkan masyhur di buku-buku yang mengatasnamakan Islam. Contohnya saja, ya, buku yang menjadi bahan telaah utama oleh sebagian kalangan sufiyah. Ya, ya, misalnya kitab Syumusul Anwar. Itu isinya kalau dibuka, ayat Quran bagus kalau ada ya. Biasanya ada cuma Bismillahirrahmanirrahim doang di awal. Itu ayatnya tuh. Halaman pertama untuk buka itu semuanya ya tulisan-tulisan goretan-goretan, enggak tahu apa isinya. Karena cuma huruf ain, huruf apalagi setelahnya, ya huruf hijaiyah tidak teratur. Sampai pada akhir katanya ini jimat orang yang bisa melihat ini mata hatinya dia beruntung. Iya, berarti kalau enggak beruntung bukan jimat yang disalahkan, antum yang disalahkan enggak lihat dari mata hati. Terbuka lagi, gitu lagi, seterusnya. Ada lagi yang lebih dari itu, ya, itu kitab apa? Syamsul Ma'arif. Itu setali tiga uang. Bahkan kitab Syamsul Ma'arif di bagian-bagian akhir, sepertiga akhir, itu ada beberapa jimat, ya, ada beberapa bacaan atau goretan-goretan tertentu, ada untuk membuka pintu dari jauh. Ya, jadi kalau antum pegang itu pintu rumah tertutup, pasang itu aja, terbuka katanya. Ya, nanti ada kualitas tertentu itu untuk ya bagaimana ya si fulan itu cinta kepada kita. Bahkan lucunya yang kadang tertulis itu diambil dari ayat min ayatul Quran, dipenggal, digabungkan dengan ayat yang lain. Wallahualam. Ya, digabungkan ayat dari surah Yusuf, gabung dengan surah ini, gabung surah ini, dilabelin, ya, tulis di kertas. Setelah itu dibuatkan kalung. Taruh di mana? Ya, di hati, pas dekat jantung katanya. Insyaallah taala orang pada cinta sama kamu. Ini yang banyak berkembang di tengah-tengah kita. Dan intinya perbuatan seperti ini, kalaulah itu berhasil, itu mengaitkan sesuatu dengan sebab yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan ini masuk pada kategori pengetahuan akan ilmu gaib. Karena seseorang yang mengklaim dia mengetahui ilmu gaib pada dasarnya mengaitkan kejadian yang ada dengan sebab yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, sebab tidak ada hubungannya sama sekali. Ini klaim pengenalan pada ilmu gaib. Kalau tidak berhasil maka ini bentuk mukhada'ah. Bentuk makar, bentuk penipuan. Iya. Dan ini kedua hal ini merupakan makna dasar dari kalimat sihir. Dari kalimat sihir. Termasuk juga ikhwanna jami'an yang dikelompokkan pada sihir oleh sebagian para ulama kita, ya, karena mengandung makna mukhada'ah walaupun tidak dengan bantuan jin, yang banyak dilakukan oleh para tukang sulap. Ya, banyak dilakukan oleh para tukang sulap. Benar. Itu mereka mengolah dengan kecepatan tangan mereka. Benar adanya. Dan mereka melakukan dengan teknik-teknik tertentu. Ketika hal itu dipaparkan ke khalayak ramai, sehingga orang-orang menyangka bahwa orang ini memiliki kelebihan, sehingga orang-orang akan mengagungkan dia, menganggap orang ini punya kekhususan tertentu, punya kemampuan tertentu. Ini masuk pada bentuk mukhada'ah, ya, pada bentuk penipuan yang tujuannya ta'zim ghairallah azza wajal, yang akan berakhir pada pengagungan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau perbuatannya bukan kesyirikan, setidaknya ini dalam bentuk wasilah kepada kekufuran, ya, jalan menjurumuskan orang lain kepada bentuk kekufuran. Karenalah perbuatan-perbuatan seperti ini juga, ya, tetap atau masih dikelompokkan dalam apa? Bentuk sihir, ya, bentuk sihir. Iya. Jadi itu tadi yang kita sebutkan dari definisi sihir, hakikat sihir, apa saja makna yang terkandung dari kalimat sihir ini, sehingga kita bisa melihat bahwa ada ragam bentuk perbuatan yang mana perbuatan tersebut itu akan dapat dikelompokkan sebagai bentuk sihir. Iya. Lantas setelah itu ikhwan, antum bisa mengatasi hal tadi, ada beberapa bentuk amalan yang kita sebutkan itu tidak memberikan efek secara nyata, hanya sebatas penipuan belaka atau khayalan belaka atau sesuatu yang tidak realistis terjadi. Namun pada sihir itu sendiri, pada sihir itu sendiri yang banyak dilakukan oleh para tukang sihir atau yang semisalnya, ya, yang kita katakan tadi memiliki taksir, memiliki pengaruh efek kepada si korban, ya, ini hakikat penyihir yang sesungguhnya, ya. Tapi apakah benar efek yang timbul dari sebuah amal sihir ini, ya, itu memberi efek yang real kepada si korban, atau hanya efek kepada batin atau mental si korban semata, ya, efek kepada batin dia, mental dia, sampai kepada benak dia dan pikiran dia. Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat, namun mereka hampir sepakat, bahkan mereka dianggap sepakat bahwa sihir punya efek kepada mental dan perasaan seseorang. Dan ini yang termaktub, ya, pada ayat yang kita bacakan tadi, ya, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Para tukang sihir Fir'aun lanatul alaihi, ya, ketika mereka melemparkan buhul dan tali temali mereka, sebenarnya tidak berubah menjadi ular yang sesungguhnya, namun hanya berefek kepada perasaan orang, mata penglihatan seseorang yang hadir di tempat tersebut, seolah-olah yang dia lihat juga adalah ular. Dan itu tentunya dengan bantuan jin. Itu dengan bantuan, ya, bantuan jin. Yang seperti ini, yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama, ini efek yang nyata dari sihir. Yang kedua juga, yang merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa sihir punya efek pada tabiat seseorang. Pada tabiat, ya, seseorang. Ini taksirnya, ini efeknya. Artinya seseorang yang benci bisa menjadi sangat cinta misalnya, kangen setengah mati. Sebaliknya juga, suami istri yang saling mencintai sekian puluh tahun bisa saling benci gak karu-karuan. Itu efek kepada tabiat sifunan. Atau seorang yang pendiam, seorang yang tenang, itu menjadi berubah wataknya menjadi watak yang keras, ya, watak yang temperamental, yang pemarah. Itu bisa terjadi. Ini para sebagian besar ulama menyebutkan ini benar, ya, ini mungkin terjadi, dan itu juga dengan bantuan syaitan, dengan bantuan jin, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wa inna syaitan la yajri majrad dam. Maksudnya syaitan itu berada dalam tubuh seseorang, itu dia berada majrad dam, berada pada aliran darah. Ya, kalau seperti ini adanya, maka tentunya dia dengan mudah bisa menjadikan seseorang itu risau. Ya, seorang itu galau, seorang itu resah sepanjang hari. Seorang itu bisa menjadi mudah marah, temperamental dan seterusnya. Ini mayoritas ulama tidak mengingkari efek yang semacam ini. Ya, tidak mengingkari efek yang semacam ini. Yang menjadi bahasan di kalangan ulama kita, ya, di sejak zaman para a'immatul madzhab terdahulu, kemana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya, ya, berbicara dengan ta'sir, ya, al-khalqi. Jadi ada ta'athir al-khuluqi, ta'athir kepada tabiat, ada ta'athir kepada bentuk, kepada ya penampakan. Ya. Ya, efek dalam bentuk mana? Dalam bentuk penampakan. Ya. Maksudnya di sini efek dalam bentuk penampakan, apakah mungkin katanya? Disebut oleh masalah disebut yang ulama, ketika seorang tukang sihir ini dia menyihir seseorang misalnya, apakah mungkin ya seseorang itu yang terkena sihir dia berubah? Ya, dia berubah dari satu jisim ke jisim yang lain. Dari fisik yang satu ke fisik yang lain. Misalnya saja seseorang disihir ya di depan matanya antum apa itu? Ya, gundukan, pakaian misalnya berubah menjadi hewan tertentu, berubah jadi katak misalnya. Atau tali temali tadi berubah menjadi ya, ya menjadi ular. Ataukah manusia si tukang sihir ini berubah menjadi babi? Ya, berarti mitos yang ada di banyak di orang Jawa ya, jadi babi apa? Ya, babi ngepet atau gimana namanya? Ya. Ya seperti itu. Apakah ya tindakan dari seorang tukang sihir ini bisa berimbas kepada perubahan wujud ke wujud yang lain? Ya, berubah dari wujud aslinya ke wujud yang lain, ya atau tidak? Itu jadi bahasan para ulama. Mayoritas ulama mengingkari. Ya, mayoritas ulama mengingkari hal ini. Ya, dan mereka menyebutkan, kalaupun terjadi, kata mereka, kemana yang dikutip juga oleh Syekh Syinqidi rahmatullah alaih, kalaupun terjadi, karena adanya kudrah dan irada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini masuk pada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, ya Allah bisa melakukan apa saja, ya Allah kehendaki, ini enggak mungkin disangkal. Tidak mungkin, ya, disangkal. Ya, tetapi sekarang ya mendudukkan masalah tersebut, apakah benar ini bagian dari irada Allah? Apakah benar perubahan wujud ini masuk pada kudrah Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang tukang sihir kalaupun dia berdalih seperti itu, ya apalagi tukang-tukang sihir yang menisbatkan dirinya kepada tukang sihir yang baik. Ya. Ya, white magic, sihir putih. Ya, karena mereka itu terjadi karena iradahnya Allah. Masalahnya, setiap yang kamu lakukan, apakah benar Allah setujui? Setiap kamu menyihir si fulan, berarti ini iradahnya Allah. Berarti Allah yang menghendaki semua perbuatan kamu kalau gitu. Ya, semua diinginkan pasti terjadi. Ya, dan apakah yang dapat diterima dengan logika yang sehat atau tidak? Kalau misalnya iya, kenapa kamu enggak jadikan dirimu ya jauh lebih baik daripada kondisi kamu sekarang? Ya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan asal masalah ini pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah kalian ini wahai manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada asalnya, atau kalian ciptakan diri kalian sendiri? Ya, kalau benar misalnya semua yang dilakukan oleh tukang sihir ini selalu sejalan dengan kemauan Allah, tayyib, lakukan sesuatu pada diri anda. Dan itu adalah iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar adanya. Sementara ini sudah diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia tidak akan mungkin ciptakan dirinya sendiri. Tidak akan mungkin dia mendatangkan ya sesuatu untuk dirinya sendiri. Kecuali jika Allah izinkan. Iya. Jadi ini. Jadi kata sebagian mayoritas ulama, ya kalau berbicara tentang irada Allah mungkin benar. Masalahnya ya, kejadian yang terjadi seperti ini, ya, yang terjadi seperti ini tidaklah kita dapati seperti dikutip oleh Syinqidi rahimahullah taala, tidaklah kita dapati dari penyampaian seseorang yang dapat terpercaya. Setidaknya menyampaikan itu kalau bukan korban yang disihir atau tukang sihir itu sendiri. Datang dia mengatakan, saya bisa berubah jadi asap, saya bisa berubah menjadi hewan tertentu, menjadi babi misalnya, atau menjadi ular, ya, atau menjadi entah apa namanya, ya. Ya, kalau di tempat kami berubah menjadi mana, hewan seperti anjing yang menjilat kotoran di sana sini. Ya. Mereka mengklaim masalahnya tukang sihir itu sendiri ketika dia mengatakan dirinya bisa melakukan perbuatan sihir, ya sifat adalah dan amanah dia sudah ditolak sama sekali. Lantas bagaimana kita percaya ujaran dia? Jadi tidak satupun kabar penyampaian yang terpercaya yang menunjukkan bahwa hal itu benar-benar telah terjadi. Ya, hal itu benar-benar telah terjadi. Ya, walaupun ada segelintir dari para ulama Islam, ya, yang mereka mengatakan itu mungkin. Ya, itu mungkin terjadi, tapi itu juga dengan izin Allah Subhanahu. Ya, izin Allah Subhanahu. Ya, wa ta'ala. Dan ta'sir ini, ya, pengaruh ini kepada si korban, satu hal yang perlu diyakini, bahwa pengaruh ini hanya akan mungkin dialami si korban, ya, itu pun karena izin Allah Subhanahu, ya, wa ta'ala. Apabila Allah tidak izinkan, ya, maka tidak akan terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Sungguh mereka para pelaku sihir ini tidak akan mendatangkan mudarat, tidak akan mendatangkan bahaya kepada siapapun juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu, ya, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lantas bagaimana juga dengan klaim para tukang sihir atau para pelaku perbuatan ini yang mereka mengklaim bahwa bisa membangkitkan seorang yang mati, atau dia bisa membelah, ya, lautan, atau dia berjalan di atas angin misalnya, atau dia berjalan di atas air. Iya. Ya, apakah ini juga sesuatu yang benar, ta'sir yang nyata dilakukan oleh tukang sihir? Mayoritas ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau Ibn Qayyim, ya, mengingkari ya pengaruh atau efek seperti ini, dan itu tidak benar. Ya, tidak benar adanya. Ya, tidak benar. Ya, adanya buat tidak benar para tukang sihir ini. Jadi ya, bisa melakukan apa tadi yang kita sebutkan, ya, mungkin orang mati, berjalan di udara dan segala macam. Kalaupun misalnya seseorang dia melihat hal seperti itu, sungguh mata dia yang disihir. Ya, bahwa mata dialah yang sebenarnya disihir, hakikat yang sebenarnya tidak terjadi seperti yang dia atau dipersaksikan di hadapan orang, ya, dipersaksikan di hadapan orang, ya, orang tersebut. Iya. Masya Allah ta'ala. Iya. Terus juga ikhwan najamiyah, termasuk juga disebutkan oleh sebagian, ya, para ahli ilm, masih kaitannya dengan masalah kita, dengan kemampuan seseorang mengenali, ya, mengenali keadaan atau kondisi tertentu dengan wasilah atau perantara ruh seseorang yang telah mati. Ya, ini juga tidak benar, dan keyakinan seperti ini sebenarnya berasal, ya, dari keyakinan sebagian kalangan firqah atau sekte Islam yang menyimpang dalam masalah at-takdir, yang mana mereka berkeyakinan atau beranggapan seseorang terkadang bisa meninggal dan mati sebelum ajalnya tiba, sehingga ruhnya, ya, yang gentayangan, ya. Itu diambil dari madhab yang keliru dikembangkan oleh orang-orang seperti ini. Ya, pemahaman yang keliru dari sebagian ahli kalam, dari Asyair dan Mu'tazilah, yang mereka menyangka bahwa orang yang mati itu bisa meninggal sebelum ajalnya. Mati terbunuh misalnya, lantas mereka anggap kalau belum ajalnya berarti enggak diterima di langit. Kalau enggak diterima di langit, di mana? Ya, kalau gitu dia gentayangan. Kalau dia gentayangan di sekitar kita, berarti bisa diajak komunikasi. Nah, muncullah ajaran-ajaran dari kalangan ahli syirik ini yang mengaitkan hal tersebut, yang sebenarnya mereka berbicara atau berkomunikasi dengan jin. Berkomunikasi dengan, ya, dengan jin. Iya, muncullah seperti misalnya adat atau kebiasaan mereka seperti jelangkong misalnya. Ya, ya, permainan-permainan itu dulu kita tahunya itu permainan anak kecil. Ya, dianggap permainan, tapi ternyata itu bagian dari perbuatan sihir, ya. Iya, nah, beberapa lagi perbuatan-perbuatan atau amalan yang, ya, yang lain yang serupa beranggap bahwa dia berbicara dengan yang telah meninggal. Seperti juga misalnya, ya, yang sering dipopulerkan oleh media kita, ya, ada tayangan-tayangan yang berbau, ya, berbau perdukunan dan segala macam. Misalnya tayangan tentang apa itu yang terkenal, apa dunia, dunia lain, alam barzakh. Ya, dunia lain misalnya, dunia lain, apalagi pemburu hantu, ya seperti itu, yang kata mereka bisa berkomunikasi dengan si fulan yang telah meninggal. Ya, kalau dia komunikasi dengan jin mungkin ada, itu pun perlu dibahas ya hukum syar'inya. Ya, sebagian menganggap ketika meruqyah seseorang dikena jin termasuk syar'i berbicara dengan jin yang ada di tubuh seseorang. Yang sahih dari pendapat sebagian besar kalangan tabi'in, itu bukan amalan yang syar'i. Bukan amalan yang syar'i. Anggaplah misalnya, dan ini sesuatu yang mungkin, seseorang bisa berbicara dengan jin yang merasuk pada tubuh seseorang. Anggaplah iya, mungkin terjadi. Nah, tetapi dari mana kita dapat jaminan bahwa si jin itu ngomong benar? Ya, ketika mengatakan saya adalah fulan ibnu fulan, dari mana kita tahu dia namanya itu? Sementara jin itu disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan, dengan kebohongan. Ya kan? Makanya ikhwan jami'an, untuk menghindari mudarat seperti ini bagi ikhwan-ikhwan yang punya aktivitas ya, atau sering melakukan ruqyah, yang utama itu meruqyah dan tidak mengadakan dialog dengan ya jin atau yang merasuk pada tubuh orang tersebut. Iya, karena banyak mudarat yang bisa timbul selain kita sebutkan, dikhawatirkan juga nantinya merasa akan tergiring sehingga membenarkan perkataan jin tersebut, atau sampai menyetarakan kedudukan dia dengan jin yang merasuk pada tubuh orang tadi. Ya, sementara membenarkan perkataan jin tadi itu sendiri sesuatu yang terlarang. Satu yang terlarang, apalagi kalau sampai ya si yang meruqyah ini sampai dia meninggikan derajat si jin tadi dan meminta tolong. Ya, walaupun permintaan tolong itu dengan hanya minta tolong, tolong kalau kamu keluar dari tubuh si fulan, itu enggak boleh. Ya, meminta bantuan dari jin tadi untuk keluar dari tubuh si fulan, tidak ada seperti itu. Tidak terdapat larangan isti'anah dari mereka. Tayyib, masya Allah ta'ala. Ya, ikhwanna jami'an. Ya. Jadi, hadza khulasa ya, dari yang kita sebutkan tadi. Naam. Yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan pengaruh yang timbul dari sebuah amal ya, perdukunan tadi. Ya, perdukunan, sihir, ya, paranormal atau apa saja namanya, maka yang sahih ikhwan jami'an, hal itu termasuk dari hal yang terlarang, bagian dari kesyirikan, dan efek yang timbul dari perbuatan sihir ini sendiri, ya, ada yang real, yaitu efek kepada mental seseorang, efek kepada perasaan, pikiran, dan pandangan seseorang, itu benar adanya. Ya, dan bisa merubah tabiat seseorang, dan itu semua dengan bantuan kalangan jin. Adapun efek yang sifatnya fisik, maka pendapat yang sahih dari ulama itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Ya, dan kalaupun terjadi efek yang sifatnya tabiat tadi, itu semua hanya dengan izin Allah ya subhanahu wa ta'ala. Iya, nah, masya Allah. Sebelum kita melangkah ke bahasan yang kedua atau pokok bahasan yang kedua terkait dengan hukum ya, dan perspektif syarak, perspektif syariat Islam dalam menyikapi pola dan perilaku para tukang sihir ini ya, kita berikan kepada ikhwan ya, sampai ini 15 menit bagi yang Anda ditanyakan di bab yang sebelumnya, tafadhal. Kita akan lanjutkan sekitar 15 menit kemudian insyaallah taala. Baik. Astagfirullah. Ya, sahabat, ada yang mau ditanyakan kepada jami'an sebelum kita melanjutkan. Kemana? Dia lulusan mana kata orang pintar? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dukun atau sering di sekarang dia agak dirubah namanya ya, lebih agak bukan sedikit ya paranormal. Ya, pada dasarnya itu perbuatan dari orang-orang yang tidak mengandalkan logika dan akal sehat mereka. Ya, dan mereka mencari makan ya dengan memakan harta kaum muslimin dengan cara-cara yang batil. Ya, dan perbuatan mereka ini sendiri tidaklah mereka lakukan kecuali dengan bantuan syaitan ataukah dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hal yang sepatutnya ya, bukan hal yang pantas bagi seorang muslim ya, seorang muslim walaupun kadar keislamannya itu sangat minim untuk membenarkan ya pengakuan atau apa yang disampaikan oleh dukun atau paranormal ini. Iya, karena sekiranya dia mengetahui perkara gaib, tentunya dia akan mengetahui kapan dia meninggal. Ya, jadi kalau dia mengetahui misalnya perkara gaib, tentunya dia akan bisa merubah nasib dia, nasib keluarga dia. Ya, dan dia mengetahui siapa anak-anak dia yang akan lahir dan bagaimana rezeki anak-anak dia. Sementara dukun dan paranormal ini tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Ya, kalau yang kaitan dengan dirinya sendiri dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, lantas bagaimana mungkin ya kita seorang muslim yang berakal ya bisa mengatakan bahwa dia bisa memberi manfaat kepada kita, kepada orang lain. Ya. Nah, karena itulah ya ada perbincangan yang menarik ya dari Allamah Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ya, ketika datang di hadapan beliau seseorang yang mengklaim bisa mengetahui perkara gaib. Ya, ketika berada di hadapan beliau, dia mengatakan, beliau berkata, apakah engkau tahu apa yang akan saya tanyakan kepada kamu? Si orang ini, si dukun ini, paranormal ini mengatakan tidak. Kalau kamu tidak mengetahui, kenapa kita harus berbicara, katanya. Dan kenapa kau mengklaim kau mengetahui perkara gaib? Bukankah sesuatu yang akan saya tanyakan itu perkara sesuatu yang kamu tahu juga? Maka dia diam dan selesai perbincangannya. Selesai hiwarnya, pergi orangnya. Jadi ini teladan ya sebenarnya bagi kita, bahwa menghadapi orang-orang yang miskin logika seperti para paranormal dan tukang dukun ini, seorang muslim harus menjadi seorang yang cerdas ya, seorang yang berwawasan ke depan dan mengerti ya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu selalu terurai dengan sebab dan akibat. Sebab akibat ini harus berkesinambungan, bukan sebab yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, sementara para dukun tadi tidak lain kerja dia atau ulah mereka ini hanya mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ini menunjukkan kebodohan dia. Dan seorang da'i tentunya atau siapa saja ya ikhwan yang memiliki pengetahuan akan agama dan berada pada tempat seperti itu, ya tentunya yang utama bagi dia mengajarkan kepada kaum muslimin yang ada ya tentang hakikat dari ajaran tauhid, mendekatkan mereka kepada peribadatan yang benar dan menyebutkan kaum muslimin yang ada itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya mereka tidak ya terbengkalai dan mendekat kepada para dukun tadi. Baik, wallahu taala alam wa akan bisawab. Iya, benar ya. Ada beberapa kalangan ya yang dia mengaku memiliki kemampuan melebihi batas kemampuan orang biasa. Ya, dan kemampuan seperti ini juga perlu dilihat. Apabila kemampuan tersebut merupakan hasil olahan, ya hasil riyadhiyah, hasil dia mengolah fisik dia, mengolah tubuh dia, ya ini enggak masuk pada kategori sihir atau tidak masuk pada kategori ya perbuatan dukun sebagaimana kita terangkan tadi. Misalnya seseorang yang melatih dirinya misalnya jalan di atas bara dan segala macam ya, ketika dia saban hari bisa melatih kemampuan dia dan akhirnya bisa melakukan hal tersebut, kita katakan ini bukan sihir, itu kemampuan fisik dia. Tetapi ada hal tertentu yang mana hal ini enggak masuk atau tidak akan mungkin dicerna oleh akal seseorang, benar seseorang, ya benar seseorang. Misalnya ya kesatuan-kesatuan tertentu yang bisa ya mukul orang dari jarak 50 meter dia rubuh misalnya. Jadi sini ke sana pukul rubuh. Atau misalnya nyalain api dari jarak yang jauh. Atau kemampuan-kemampuan yang di luar dari batas logika akal kita. Maka ini kita katakan masuk pada kategori sihir dengan bantuan ya dengan bantuan jin. Ya, dan insyaallah subhanahu wa taala kalangan yang seperti ini mereka paling anti dengan ahli tauhid. Ya, jika ada seseorang misalnya mengklaim ya bahwa dia kebal, tahan ditikam dan segala macam ya, sementara dia mempelajari misalnya ilmu bela diri, anggaplah itu ilmu diri, olah jiwa, olah fisik itu cuma setahun dua tahun, ikhwan yang yakin akan kebenaran tauhid dia, tawarkan dirinya aja ya, tawarkan dirinya kalau memang kalau kita yang tikam antum, mau tidak? Dia akan takut insyaallah ta'ala. Ya, karena itulah banyak di antara soap mereka atau pameran mereka dalam hal ini itu dilakukan dengan kalangan sendiri. Tidak akan minta kalangan yang ada di luaran sana, tidak akan berani. Kalaupun ada yang muncul, yakin temannya. Ya, coba kalau minta dengan ikhwan yang jenggotan, kopiahan misalnya, atau imam masjid yang rajin menjaga solatnya, tidak akan berani. InsyaAllah ta'ala. Ya, kena kapan dia bermuamalah dengan jin, musuh jin paling besar adalah ahli tauhid. Iya. Iya. Ya. Baik, masalah yang pertama tadi ikhwan jami'an ya, yang ditanyakan masalah berkomunikasi dengan jin ketika ruqyah. Masalah ya, bukan masalah yang jadi kesepakatan ya, di kalangan ulama dalam bab ini. Ya, dan ana juga tidak mengatakan ini sesuatu yang disepakati. Ya. Al-Hafidh rahimahullah ta'ala menyinggung masalah ini di Fathul Bari Syarah beliau ala Sahih Bukhari, dan beberapa juga para fuqaha di madhab Malikiyah juga menyinggung masalah ini ya, dan terjadi silang pendapat dalam bab tadi ya, ada beberapa pandangan ikan ulama dalam bab ini, apakah boleh berdiskusi dialog dengan jin dalam tahapan-tahapan ruqyah ataukah tidak ya. Tayyib. Benar ya, sebagian kalangan ulama belakangan seperti Syekh Ibn Baz rahmatullah alaihi dan beberapa di antara masyikh Al-Hijaz ya, mereka membolehkan ya dialog dengan jin ketika tahapan ruqyah. Walaupun fatwa Syekh Ibn Baz sendiri wallahu ta'alam yang ana fahami dari konteks beliau itu hanya dalam kondisi menanyakan efek apa, menanyakan madzhab jampi-jampi atau azimat dari yang diletakkan oleh tukang sihir, tidak secara mutlak. Nah, tidak secara mutlak bahwa si jin ini diajak diskusi seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ditanya namanya, ditanya asalnya, apa agamanya, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Yang beliau maksudkan hanya bertanya, ya apabila jin tersebut masuk karena perantara si, ya perantara sihir. Itu pun sebenarnya masih perlu dibahas. Ya, perlu dibahas apakah fatwa beliau ini fatwa yang mengikat, ya mengikat harus kita pegang seutuhnya secara mutlak, ataukah kita masih bisa sandingkan atau kita lihat perbandingkan dengan fatwa ulama yang ada, apalagi ulama belakangan, ya, apalagi ulama-ulama terdahulu yang malahan sebagian diantara mereka menolak untuk diskusi dengan jin. Kalau misalnya nak kutip sebagian para tabiin diantaranya Al Hasan Al Basri, ya melarang hal tersebut, dan beberapa di kalangan level tabiin mengatakan bukan hal yang syar'i diskusi dengan jin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Tapi Nabi SAW tidak pernah ketika meruqyah diri beliau berdiskusi dengan jin yang dikirim oleh tukang sihir tersebut. Dan tidak terdapat satu pun asar yang warid dari sahabat mereka melakukan amalan semacam ini. Mungkin beliau rahmatullah alaihi memandang, menanyakan ya buhul sihir itu kepada jin, itu melihat maslahat yang ada. Ya, maslahat yang ada, tapi bukan berarti membenarkan segala yang disampaikan oleh jin tersebut. Ya, berapa banyak kaum jin yang ketika dia merasuki seseorang, kita tanya, ini, ya dahulu ketika kami masih di Jogja, pernah terjadi ya semacam ini, ya amalan-amalan seperti ini terjadi, dan waktu itu sebagian besar ikhwan masih beranggapan kebolehan untuk diskusi dengan jin, ya yang merasuk. Ya, berapa banyak ketika jin itu mengatakan, oh buhulnya ada di sini, ya buhulnya ada di tempat tertentu, ketika dicari ternyata tidak ada. Ya, hanya sebatas kebohongan untuk memperpanjang waktu saja. Bahkan auzubillah terkadang dia mengatakan bahwa buhul sihir tersebut apabila yang terkena ini seorang wanita, kata mereka ada di tempat aurat wanita tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita membenarkan semua perkataan jin, ya kita membenarkan dan kita membolehkan dialog hal itu dan menganggap ini mutlak dilakukan, itu ya tertetap atau akan mengarah kepada hal-hal yang hal-hal yang menimbulkan mafsadat kepada si korban ataupun si yang meruqyah tadi. Apalagi kalau yang meruqyah ini seseorang yang kurang memahami dasar-dasar mu'takad, ya, atau keyakinan ahli sunnah dalam bab ruqyah misalnya, sehingga akhirnya seharusnya dia dalam bentuk memerintah mengatur kondisi jin itu yang berada di tubuh si korban, akhirnya berubah pada kondisi meminta bantuan atau meminta tolong. Nah, ini tentunya yang ditunggu-tunggu oleh kaum jin tersebut, dan mereka akan semakin senang apabila kaum manusia itu meminta bantuan kepada ya, kepada mereka. Iya. Baik. Jadi wallahu taala alam bisawiyah itu masalah masih warid dalam babul khilaf. Ana juga kenal beberapa di kalangan ikhwan kita atau kalangan asatidz yang berpendapat bolehnya dialog. Ini masalah-masalah yang lapang ya dalam bab tersebut. Ya, kalian maslahatnya yang terbagi yang bagaimana? Ya. Adapun yang muncul belakangan ini apa rumah-rumah ruqyah segala macam, mereka sudah sangat melebarkan pintu dalam masalah ini. Mungkin ini akibat dari fatwa yang beredar dari Syekh Ibnu Baz tadi. Ya. Dan sebaiknya seorang yang memiliki pengetahuan akan dasar-dasar agama, ya, menutup pintu atau saddul dzarai itu lebih diutamakan. Yang menutup pintu-pintu mafsadat itu lebih utamakan ketimbang kita membukanya, walaupun mungkin pandangan ini pandangan yang benar dalam anggapan kita. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh, tentang merubah tadi. Itu dengan bantuan jin. Tidak bisa kalau diperkirakan. Ya. Tanda-tandanya ada. Maksud dibahasan kita yang kedua itu ya. Iya, jadi menghukumnya apa pelaku sihir itu dengan alamat tertentu ya. Dia sudah katakan ada cuma jasa pembayaran atau tanpa persembahan. Ya, kalau jelas ya, kalau itu dengan bantuan jin, dengan bantuan jin dan dia mengakui hal tersebut, itu enggak dibolehkan. Iya. Itu tidak dibolehkan sama sekali. Nah, dan juga tidak dibolehkan memberi ya ujrah atau bayaran dari perbuatan tersebut. Tayyarnya menanyakan di sini, ada seseorang yang mengaku katanya dulu dia dipasang susuk oleh neneknya. Tapi sebelum susuk itu dilepas, nenek sudah wafat. Jadi sampai sekarang susuk tersebut masih ada di dalam tubuhnya. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara mengeluarkannya? Tidak dikeluarkan ya. Ya hukumnya susuk masuk dalam amal pendukunan ya, dan termasuk juga amalan yang meniadakan makna tawakal kepada Allah dan meniadakan makna ikhlas dalam ibadah seperti yang kita sebutkan tadi. Maka yang wajib bagi orang tersebut untuk menghilangkan ya segala benda atau apa saja dalam tubuh dia yang merupakan media dari sihir atau pendukunan tadi, termasuk susuk ini. Apabila dia mengetahui tempatnya, dan biasanya harusnya diketahui ya, ya harusnya diketahui, maka dia keluarkan susuk tersebut. Ya, baik itu dengan dia melakukan sendiri atau dengan bantuan medis, dan tidak dengan bantuan dukun yang lain. Ada sebagian orang ketika dilepas susuknya, katanya susah dilepas. Ya, susah dilepas karena ada pengaruh efek ini, efek ini, segala macam. Harusnya harus lewat dukun yang lebih sakti. Itu enggak benar. Ya, silakan ke dokter di rumah sakit atau di daerah medis, insyaallah taala bisa dikeluarkan. Benar, biasanya ada efek. Karena susuk itu ditanam, enggak mungkin ditanam begitu aja. Itu dengan qarin, dengan pendamping dari kalangan jin. Biasanya jin yang melekat di tubuh orang ini enggak akan ridha ketika tempat tinggal dia dihilangkan, dia akan mengganggu. Ya, apabila dia diganggu maka dia meruqyah dirinya sendiri. Apabila belum sembuh atau tidak mampu, maka tentunya kaum muslimin ya yang mampu melakukan amal ruqyah membantu saudaranya meruqyah orang yang dikenai ini. Itu kalau ada efeknya ya. Kalau enggak ada efeknya enggak perlu diruqyah. Apa ini? Sebagian masyarakat kita ada yang meyakini penyakit enggak bisa baca tulisan Al-Quran ini. Sulit. Siapa yang punya tulisan? Enggak kebaca. Ya, anak enggak bisa baca tulisan antum. Rumit. Ya. Jadi yang ikhwana jami'an ya, perpecahan rumah tangga, konflik rumah tangga ya, atau apa saja yang terjadi di rumah tangga, hukum asalnya yang terjadi itu bukan dikarenakan sihir. Karena hukum asalnya dari seorang muslim itu ada mituhma. Ya, hukum asalnya itu kita tidak melemparkan tuduhan. Ketika antum mengatakan bahwa ini perbuatan sihir, maknanya antum menuduh seseorang. Ya, menuduh seseorang dari seorang bisa jadi dia muslim melakukan perbuatan seperti tadi. Kedua, itu akan berefek kepada penyelesaian masalah, tidak pada masalahnya. Karena ketika antum mengatakan oh perpecahan si fulan dan istrinya karena pengaruh sihir, antum enggak menyelesaikan pertikaian antara suami dan istri ini, antum akan malah mencari siapa penyihirnya. Ya, dan apakah itu menyelesaikan masalah? Nah, itu. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi ketika melihat ada kondisi yang seperti ini, ya jangan cepat-cepat mengatakan itu karena perbuatan sihir. Lihat dulu masalahnya. Kecuali apabila ada klaim atau ada tanda misalnya, ya, atau ada hal-hal yang aneh yang tidak seperti biasa saja terjadi di rumah tersebut. Ya, baru kita mengatakan kemungkinan itu karena perbuatan sihir. Iya, kalau dia perbuatan sihir maka kita melakukannya dengan metode ruqyah. Sampai kita mengetahui bahwa sihir itu sudah terlepas dari suami dan istri tadi. Ya. Terus bagaimana? Ini tentang guna-guna ya. Yang meninggalkan kaset bacaan, kalau bacaan ruqyah saya enggak tahu apa maksudnya bacaan ruqyah, bacaan ayat Al-Qur'an. Iya. Ya kalau mendengarkan misalnya murattal Al-Qur'an bagi orang yang dia mengetahui dirinya misalnya terkena penyakit atau terkena kemasukan jin mamsus, ya insyaallah bacaan tersebut memberi faedah bagi dia, memberi efek bagi dia. Ya, memberi efek bagi dia, tetapi itu bukan cara penyembuhan. Hanya untuk membaikkan keadaan yang terkena, ya, agar dia terbiasa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu ya wa Taala. Sementara untuk penyembuhannya itu dengan ruqyah syariah, ya, di ruqyah, dan tidak hanya mencukupkan dengan mendengarkan kaset murattal, apalagi ya bacaan ruqyah ya, dengan ayat-ayat yang dipenggal. Ya, lebih utama dia di ruqyah dengan ruqyah syariah. Terus yang ditanyakan pula selanjutnya di sini, ya, bagaimana dengan fenomena benda-benda tajam atau benda-benda aneh yang masuk ya ke tubuh ya seseorang? Ini sudah kita terangkan tadi tentang efek yang timbul dari sebuah sihir, apakah itu dalam efek kepada mental, pikiran dan rasa seseorang, sehingga dia melihat sesuatu tidak sebagaimana biasanya, yang sebenarnya bukan benda tajam, dia melihat seolah-olah itu benda ya benda tajam, iya, atau hal-hal yang semisal itu. Ini bentuk dari salah satu bentuk dari penipuan, mukhada'ah, bentuk tipuan, sehingga orang itu meyakini atau merasa bahwa yang mengeluarkan benda tersebut itu memiliki kemampuan lebih dari dia. Ya, walaupun juga ya, kalau kita melihat pandangan sebagian kecil ulama, ada mengatakan itu bisa saja sebagai efek yang real. Ya, wallahu ta'ala ala wa akram bisawab. Dan lebih utama untuk tidak membenarkan hal ini. Ya, dan membenarkan hal ini, karena mereka yang terlibat atau berinteraksi dengan dukun, ya, sudah akan dapat di, atau sudah akan mungkin kita prediksi bahwa dia akan terkena dengan sihir di awal kali dia berinteraksi dengan dukun atau paranormal tersebut. Terus bagaimana dengan hipnotis? Ya, pikiran bawah sadar. Tapi hipnotis ikhwan jami'an, ada yang hipnotis itu yang dapat dicerna ya, seperti dengan bentuk peregangan saraf dan segala macam. Ini tentunya bukan bagian dari sihir. Tapi hipnotis yang dengan bantuan jin seperti yang terjadi ya dalam waktu kurang dari 5 detik tiba-tiba dia tertidur, ya ini ya ya bagian dari sihir. Adapun hipnotis yang butuh waktu dan segala macam yang seringkali diterapkan di beberapa rumah sakit kejiwa ya, itu bukan bagian dari sihir. Ya, dan itu mengolah ya. Adapun pikiran bawah sadar, Anda enggak tahu apa yang dimaksud pikiran bawah sadar di sini. Kalau yang dimaksud itu ya alam mimpi, ya, alam mimpi dia atau khayalan dia, ya, itu ada pada diri seseorang, ya, itu ada pada diri, ya, seseorang. Tapi apakah mungkin orang lain bisa membangkitkan alam sadar orang yang lain juga? Jadi menjadi soal bagi kita, ya, yang sahih dalam hal ini, yang seperti itu tidak akan terjadi, tidak akan, ya, terjadi. Nah, masya Allah. Baik. Selanjutnya ikhwan jami'ah, kita lihat waktu ya. Ya, sudah jam 11 lebih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bahasan yang selanjutnya ini, pada bab yang kedua, ya, setelah kita berbicara tadi di bab yang pertama tentang hakikat sihir dan amalan apa saja termasuk pada kategori sihir, Ya, adapun metode penyembuhannya kita enggak bahas. Ya, itu akan berbicara membutuhkan banyak waktu. Ya, dan itu kaitannya dengan ruqyah asy-syar'iyah. Iya. Yang kita bahas sekarang pada bab yang kedua, ya ini bagaimana ya syariat Islam memandang amalan sihir ini serta pelaku dan mereka yang meminta bantuan kepada para ya para tukang sihir. Iya. Kalau kita melihat sendiri tentang sihir, kita sebutkan tadi ada beberapa keterangan, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa taala ya pada surah Al-Baqarah dan yang selainnya, ya, yang menunjukkan bahwa perbuatan sihir termasuk dari perbuatan kekufuran. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Jadi mana Allah Subhanahu wa taala ketika meniadakan konteks kufur kepada Sulaiman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyematkan kalimat kufur ini kepada syaitan, salah satu sebabnya karena yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Fasebagian ulama ketika menyebutkan ayat ini, ya, mereka menganggap bahwa pelaku sihir, ya, pelaku sihir dan amalan sihir ini itu masuk pada amalan kekufuran dan dia kufur dengan perbuatan sihir dia. Ya, dengan perbuatan sihir dia. Ini kalau kita melihat konteks ayat tentang hukum yang berlaku kepada ya tukang sihir. Namun, ya, kalau kita melihat detail para ulama, ya, detail para ulama dalam mencantumkan sekian ayat yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim tentang sihir dan juga beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diantaranya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh ya para tukang sihir, yang juga dikuatkan dengan asar Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang pada zamannya beliau hingga membunuh sekitar 30-an tukang sihir di zaman beliau. Namun ada beberapa juga keterangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir, ya, disihir oleh seorang Yahudi, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerapkan hukum bagi Yahudi tersebut, ayat tidak dikenakan hukum bunuh. Dan juga beberapa asar yang lainnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam juga terkena sidai seorang munafik. Ya. Fa mengacu kepada konteks ayat dan beberapa sunnah ini, ya, kita akan mengulas ya bagaimana sebenarnya had atau hukum yang berlaku bagi seorang ya tukang sihir. Namun sebelumnya ikhwana jami'an. Fa sebelum kita berbicara tentang had tersebut atau hukum ini bagi tukang sihir, perlu kita kenali juga bahasa orang tukang sihir dikatakan dia tukang sihir, ya, itu terdapat ya pandangan di kalangan ulama, ya, di mana mereka bersepakat pertama bahwa semua yang dia menyeru dan mengklaim memiliki keahlian kemampuan melakukan sihir dari ucapan dia atau penyampaian berita yang mutawatir atau mustafid, maka orang ini sudah dianggap sebagai tukang sihir. Yang terjadi silang pendapat di kalangan ahli ilm, apabila seseorang dia melakukan sekali amalan sihir tanpa dikenali sebelumnya atau belum diketahui bahwa dia adalah seorang yang dikenal sebagai tukang sihir, apakah sudah dianggap sebagai tukang sihir atau tidak? Para mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih tepat insyaallah taala, ya, bahwa siapa saja yang dikenali melakukan amalan sihir, ya, maka dia sudah identik dengan penamaan as-sahir. Ya, identik dengan penamaan tukang sihir. Dan hukumnya berlaku pada orang ini hukum tukang sihir. Ya, walaupun misalnya sebelumnya dia enggak dikenali dengan perbuatan tersebut. Ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara ketika ayat-ayat tentang tukang sihir ini, ketika berbicara tentang amalan. Berbicara tentang amalan, termasuk ayat yang kita bacakan tadi. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi berbicara tentang amalnya. Berbicara tentang amal yu'allimuna an-nasa, dia mengajarkan sihir kepada kaum manusia. Dia melakukan praktik sihir di tengah-tengah kaum manusia. Jadi tidak mesti dia harus identik atau dikenal sebagai tukang sihir. Kapan dia melakukan perbuatan tersebut sudah dianggap penyihir. Dan juga hadis-hadis yang ada yang kita sebutkan tadi tentang tiara wal iyafa dan selainnya, ini kategorikan termasuk perbuatan syirik, itu tanpa penyebutan berapa kali dia lakukan perbuatan tadi. Kapan perbuatan ini telah dilakukan seseorang, maka dia sudah tergelincir kepada kesyirikan. Dan kapan perbuatan tersebut dilakukan tiara, iyafa, wa turq, maka dia sudah dianggap bagian dari jibit. Dan jibit adalah sihir. Ya, dalam salah satu penafsiran di kalangan ahli ilim. Jadi seorang, kalau begitu kesimpulannya, ya penyihir, yakni seseorang yang identik dengan amalan sihir, walaupun itu cuma sekali. Walaupun cuma sekali. Ini ketika kita meninjau hakikat siapa itu penyihir. Namun dalam menerapkan hukum, ya apakah si fulan itu penyihir atau bukan, apakah si fulan ini yang melakukan sihir atau bukan, itu mesti ditinjau, ditimbang dengan sejumlah alamat, dengan sejumlah tanda. Salah satu diantaranya disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa pertama, ya, untuk menetapkan sofulan itu melakukan sihir, pertama tentunya pengakuan dari dia, ya, pengakuan dari dia, i'tiraf. Ya, bahkan pengakuan atau i'tiraf ini dalam banyak kasus pidana itu lebih kuat daripada hanya sebatas bayyinah, lebih kuat dari hanya sebatas bukti otentik yang diberikan di hadapan, ya, hakim. Pengakuan lebih dari itu. Ini pertama, apabila dia mengakui, ya, mengakui dengan lisannya dia atau membenarkan pengakuan orang lain, membenarkan pengakuan orang lain bahwa dia melakukan amal sihir. Dengan amal sihir. Yang kedua, adanya alamat-alamat fisik. Alamat-alamat alam fisik yang mengindikasikan bahwa sihir itu berasal dari dia. Sihir itu berasal dari dia. Misalnya benda-benda jimat misalnya, ya, ataukah jampi-jampi, ataukah benda-benda yang keramat yang dia miliki lantas berpindah tempat ke tempat yang lain. Dan dikenali bahwa ini adalah miliknya si fulan. Miliknya si fulan atau ada alamat itu miliknya si fulan. Ya, maka dengan bayyinat seperti ini kita sudah bisa menghukumi atau menetapkan bahwa si fulan itu adalah seorang, ya, tukang sihir atau dia melakukan amalan sihir. Ya, selain dari itu tidak ada keterangan yang lain di kalangan ulama. Ya, keterangan lain di kalangan, ya, ulama. Maka ikhwanna jami'an, tidaklah seseorang itu hanya sebatas melihat penampilan orang lain itu menghukumi bahwa dia adalah melakukan perbuatan sihir. Atau menisbatkan, ya, penamaan penyihir kepada seseorang tanpa adanya, ya, bukti yang jelas, hanya sebatas persangkaan. Ya, karena hukum pidana atau al-had, ya, itu tidak diberlakukan, itu binaan al-dhan. Dan diberlakukan kepada seseorang hanya berpegang kepada persangkaan semata. Apalagi ini kaitannya dengan darah seseorang atau kehormatan seseorang. Ya, makanya ikhwan jami'an, di antara kawaidus syar'iyah dalam babul hudud sendiri, dalam babul hudud, bahwa semua yang dia berefek kepada orang lain itu enggak pernah dilandaskan kepada persangkaan. Pada hukum tentang zina, hukum tentang liwat, itu enggak boleh kecuali benar-benar mendatangkan keyakinan, ya, mendatangkan keyakinan atau dia kedudukannya sama dengan yakin bahwa si fulan telah melakukan perbuatan, ya, perbuatan tersebut. Sama halnya pada perbuatan, ya, perbuatan sihir ini. Nah, tayyib. Jadi kalau kita berbicara sekarang tentang had al-hudud yang diberlakukan kepada tukang sihir, Ya, fa Islam atau syariat Islam sendiri dalam banyak dalam terapan ilmu-ilmu fikih, ya secara terpisah dibahas bab tertentu tentang kitabul hudud. Teman tentang kitab al-hudud. Dimaksud dengan kitabul hudud di sini yang kaitannya dengan uqubah kepada pelaku jinayat, kepada pelaku tindak pidana. Nah, tindak pidana dimaksud semua tindakan atau perbuatan, kalau dalam bahasa yang sekarang kriminalitas, yang berefek kepada darah, harta atau kehormatan. Kepada tiga hal ini, yang maka diperlakukan bagi orang tersebut adanya uqubah, adanya had, adanya uqubah. Ini kalau kita berbicara tentang batasan dari pembahasan kitab al-hudud. Di sini tadi nanti akan timbul ya satu pertanyaan nanti. Ya, ketika tindak pidana ini kaitannya dengan sesuatu yang real yang terjadi secara fisik dan tidak ada kaitan dengan masalah i'tiqad. Nah, masalah i'tiqad, keyakinan, hal-hal yang apa? Tidak tampak. Bagaimana kita menerapkan ya hukum pidana kepada seorang penyihir tadi, pada tukang sihir tadi? Sementara hukum pidana harus tambah pada tiga hal tadi. Sementara bisa jadi ketika hal ini tidak tampak kepada perbuatan si tukang sihir tersebut, ya tidak tampak pada perbuatan tukang sihir, ya tersebut tidak memberikan efek kepada darah, tidak membunuh, tidak memberikan efek ya kepada harta seseorang, misalnya, ya kecuali tentunya dengan pemberian si korban, ya dan juga tidak pada bentuk kehormatan. Tambahkan lagi juga beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah sihir dan jenis-jenis sihir ini, itu mengaitkannya dengan kekufuran dan kesyirikan dan tidak mengaitkannya dengan tindak pidana. Nah, tindak pidana. Dari sinilah para ulama kita, terutama para fuqaha, yang mereka berselisih pendapat berkaitan dengan hukum yang berlaku kepada ya para dukun atau tukang sihir ini. Apakah diberlakukan kepada mereka hukum kufur dalam batasan dia musyrik atau dia murtad apabila dia muslim, ya, ataukah diberlakukan bagi dia itu hukum haddan karena perbuatan dia memberikan efek kepada orang lain, ya kepada orang lain. Baik, sebentar ya. Ya. Jadi ya kita lanjutkan ya laku tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks ya ayat yang mana beberapa ayat yang berbicara tentang sihir ini mengarah kepada masalah akidah, itu kekufuran dari pelakunya, dan juga beberapa hadis yang mengindikasikan bahwa pelaku sihir atau perdukunan ini kepada perbuatan kesyirikan, ya, yang notabene kalau kita berbicara dalam bab ini, kita enggak akan berbicara tentang masalah had. Ya, had dalam konteks bahwa dia kaitannya dengan darah, terus kaitannya dengan harta dan kehormatan. Kita hanya akan berbicara tentang pemberlakuan hukum kepada orang-orang yang dia murtad, kepada orang-orang yang murtad dan keluar dari Islam. Ini apabila ya tukang sihir tersebut dia adalah seorang muslim. Dan nanti juga kita bahas tentunya. Lantas bagaimana jika tukang sihir itu notabene dia bukan seorang muslim? Ayo tukang sihir atau dukun ya dari selain dari kalangan kaum muslimin. Apakah juga dia berlakukan hukum yang serupa pada jins yang sama atau tidak? Iya. Jadi ikhwan jami'an, di sinilah para ulama kita silang pendapat. Ya, para ulama kita silang pendapat tentang hukum yang diberlakukan kepada ya tukang sihir tersebut. Ya, sementara mereka sepakat pula. Mereka sepakat, walaupun mereka silang pendapat tadi, mereka sepakat bahwa tukang sihir pada semua jenisnya ya perbuatan yang dia lakukan itu jatuh kepada kekufuran. Iya. Dan tanya firman Allah Subhanahu wa taala, Ya wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan tidaklah seorang tukang sihir itu, siapapun dia, akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat ya dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan sihirnya. Fa peniadaan keberuntungan ini ya sebagian ulama menafsirkan dikarenakan dia keluar dari ajaran Allah Subhanahu ya Subhanahu wa taala. Dan juga ajaran sihir kenapa dianggap sebagai perbuatan kufur? Karena terdapat ta'zim pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kekufuran pelaku tukang sihir, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ijtanibu sab'a mubiqatin asyirku billahi wassihr. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jauhilah tujuh hal, tujuh perkara yang akan membinasakan kalian. Ada para sahabat berkata, ya Rasulullah ma hunna, wahai Rasulullah apakah tujuh perkara tersebut? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirku billahi wassihr, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mada perbuatan ya perbuatan sihir. Di mana pada hadis ini menunjukkan ancaman yang keras ya kepada semua yang melakukan perbuatan sihir. Walaupun ya Allah taala alam bisawah, hadis ini juga sebenarnya ya tidak begitu jelas menunjukkan bahwa perbuatan sihir itu identik dengan ya kesyirikan atau kekufuran, ya hanya kecuali dengan berdalil dengan dalil al-iqtiran, di mana ulama menyebutkan bahwa di sini sihir ya disebutkan bergandengan dengan perbuatan kesyirikan, jadi hukumnya setara. Yang sahih tidak belum tentu seperti itu. Ala kulli hal, ya tetapi yang menguatkan bahwa sihir ini termasuk perbuatan kekufuran adalah dalil-dalil yang kita sebutkan ya sebelumnya. Baik. Mengacu kepada hal ini lantas ulama menyebutkan tentang ya hukum yang berlaku bagi tukang sihir tersebut, ya tukang sihir tersebut, ya. Tapi kalau kita melihat ya bahwa pelaku sihir ini notabene dia seorang muslim dan perbuatan sihirnya tersebut ya sudah mengarah kepada kesyirikan yang jelas, yang tidak lagi disangkakan ya kepada perbuatan yang lain bukan kesyirikan, hanya sebatas dosa besar. Ya, dan perbuatan tersebut sudah terkandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada makhluk selain ya Allah tabaraka wa taala, maka pelaku sihir ini ya sudah tergolong sebagai seorang yang murtad. Sebagai seorang yang murtad dan berlaku bagi dia hukum riddah. Ya hukum riddah, hukum seorang yang murtad. Dan seorang yang murtad hukumnya al-qatal. Seorang yang murtad hukumnya ya adalah hukum bunuh. Nah, tayyib, sebagian lagi ulama ya menyebutkan ya apabila tukang sihir tersebut adalah tukang sihir tersebut ya dianggap ya dianggap tukang sihir ini ya dia tidak diberlakukan baginya ya hukum qatal karena dia murtad. Contohnya saja, ini terimplikasi mungkin pada beberapa negara Islam yang tidak memberlakukan ya hukum pada orang-orang yang murtad. Ya misalnya negara kita, ya seorang yang berpindah agama tidak berlaku hukum sama sekali bagi dia. Itu masalah-masalah keyakinan. Ya masalah keyakinan, anggapan ya para aparat pemerintahan. Nah, apakah para tukang sihir ini sendiri ketika dia murtad dengan keyakinan dia tadi, apakah lepas dari tinjauan hukum yang berlaku dalam syariat Islam? Di sini ulama bersilang pendapat. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa tukang sihir ini masih tetap diberlakukan hukum had dan ya apabila sihirnya tersebut memberikan efek itu sakit ya kematian atau hal-hal yang membahayakan si korban, membahayakan si korban, maka diberlakukan hukum had bagi tukang sihir tersebut. Ya, hukum had bagi tukang sihir tersebut apabila memberikan efek kepada si korban yang membahayakan dirinya, ajilan atau ajilan. Baik efek tersebut dalam waktu yang singkat terjadi, dia mati tiba-tiba misalnya, ataukah untuk waktu yang lama. Ya, misalnya seorang kena santet, misalnya dia sakit setahun, dua tahun, tiga tahun, akhirnya meninggal. Ya, akibat dari perbuatan dukun atau si tukang sihir ini, atau santet ini. Iya, ini efek yang sifatnya ajilan dan menimbulkan kematian. Para ulama menyebutkan bahwa untuk kategori seperti ini, tukang sihir tersebut dikenakan hukum qatl mutlakan. Dikenakan hukum bunuh mutlak. Artinya hukum bunuh mutlak di sini, ya, baik efek tersebut muncul saat itu ataukah belakangan. Baik efek tersebut menjadikan si korban ini meninggal atau hanya sebatas cacat seumur hidup, ataukah mungkin suatu saat dia sembuh. Ya, ketika ya sihirnya tersebut memberikan efek kepada orang tadi, maka tetap diberlakukan hukum had, dan hadnya adalah al-qatl. Ya, argumen mereka, ada beberapa hadis yang disebutkan, beberapa di antara fihi dha'fun, hadis-hadis yang lemah. Ya, di mana beberapa riwayat yang kalau kita kumpulkan sebagian hukumnya hasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tukang sihir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wadribuhu. Ya, atau wadribu unuqahu bis-saif. Ya, penggal lehernya dengan pedang, berlaku hukum al-qatl. Demikian juga berpegang dengan asar Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, dan juga yang sama bahkan dari Abi Musa al-Asy'ari dan selainnya, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mewasiatkan untuk membunuh semua yang namanya tukang sihir. Para ulama memahami bahwa tukang sihir dimaksud di sini, yakni mereka yang melakukan amal sihir dan memberikan efek kepada si korban. Ya, efek atau mudarat kepada ya si korban, maka berlaku hukum qatl bagi tukang sihir tersebut. Ya, sebagian ulama yang lainnya lagi, dan ini yang banyak dipilih oleh ulama mutakhirin, ulama kontemporer belakangan, ya, mereka bahkan memberlakukan hukum qatl kepada semua tukang sihir, pada semua bentuk atau jenis sihir yang ada. Ya, jenis sihir yang ada. Baik efek yang timbul itu berupa efek yang buruk bagi si korban ataukah tidak? Ataukah tidak? Adapun efek yang buruk itu jelas. Ya, membunuh atau tidak membunuh. Ya, karena hukum had yang diberlakukan kepada si korban, si tukang sihir ini, bukan hanya untuk menjaga darah si korban tadi. Jangan sampai orang lain yang berada di sekitaran si korban terkena dengan hal yang sama. Mungkin si fulan ketika dia disihir, dia bisa sembuh dengan ruqyah misalnya, ya, sehingga dia tidak meninggal. Tetapi tukang sihir ini ketika diberlakukan hukum had dan diberlakukan hukum bunuh, bisa saja dia akan melakukan tindak yang sama kepada orang lain atau kerabat si korban yang pertama atau keluarga si korban yang pertama tadi, yang efeknya bisa saja juga dia tidak akan sembuh lagi, dia meninggal. Maka sebagian ulama menyebutkan, ya, dia si korban ini meninggal tidak dia meninggal, ya, dia tetap penyihir ini dibunuh. Lantas bagaimana apabila efeknya tersebut kelihatannya efek yang positif, ya, tidak mendatangkan mudarat bagi si peminta yang meminta disihir atau meminta bantuan dukun atau paranormal tadi. Anda berikan misal, ya, mereka misal contohnya pawang hujan misalnya. Ya, itu kegiatan paranormal. Ya, bahwa sesuatu yang bisa memindahkan perkara-perkara kainat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan angin, yursilur riyaha sahaman, yang mengirim angin itu dan mengantarkan mana? Ya, awan ini ke tempat yang lain. Yang menjatuhkan hujan dari langit hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang si pawang hujan ini dengan klaim dia bahwa dia bisa mada dengan bantuan jin, ya, dengan bantuan jin yang bacaan-bacaan tertentu diantaranya ayat-ayat Al-Quran, bahkan jadi bisa memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kelihatannya efeknya baik. Ya, kelihatannya efeknya baik. Tapi kalau kita mengulah logika kita, sebenarnya aneh. Ya, kalau dianggap hujan ini mendatangkan mudarat, ya, sebenarnya belum tentu mendatangkan mudarat. Ya atau tidak? Tapi anggaplah hujan ini datangkan mudarat pada suatu kaum misalnya, Lantas bahwa hujan itu pindahkan ke tempat lain, para kaum yang lain. Dia pindahkan mudarat dari satu tempat, satu kaum kepada orang lain. Wa na'udzubillah. Sama halnya juga seseorang yang dia punya klaim, yang punya kemampuan memindahkan penyakit dari orang satu orang ke orang lain. Iya, atau ke binatang misalnya. Iya. Sama aja, apapun yang dia lakukan jatuh kepada perkara yang haram. Ya. Kalau dia bisa pindahkan penyakit tersebut kepada binatang tadi, ini mimbabil idza. Ya, menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau benar penyakit itu sudah dipindahkan. Iya. Padahal pada beberapa kenyataan yang ada, seseorang yang sekali berinteraksi dengan seorang yang namanya dukun, paranormal, atau apa saja namanya, lain hari pasti akan kembali lagi ke dukun yang sama. Dan mungkin tidak. Ya. Karena itulah kerjaan mereka, itulah perbuatan mereka. Ya, mereka menghiasi dengan sakhariful af'al, dengan perbuatan-perbuatan yang mengesankan kebaikan, hal yang baik, namun pada akhirnya nanti akan mendatangkan mudarat, keburukan bagi orang tersebut. Atas ulasan seperti inilah, para ulama menyebutkan bahwa apapun efeknya, ketika jelas bahwa dia itu seorang tukang sihir, berlaku haddan bagi dia. Ya, karena la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa seorang tukang sihir tidak akan mungkin mendatangkan kebaikan. Dia tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Apapun efek yang timbul dari perbuatan dia. Karena itulah kalau dia tidak mendatangkan kebaikan, yang konsekuensinya adalah mudarat, maka hukum yang berlaku, ya hukum had, yaitu al-qatl. Hukum al-qatl. Dan jangan sampai disangkakan al-qatl tidak mengandung makna. Ada maknanya. Setidaknya yang paling inti menjaga darahnya kaum muslimin umuman. Menjaga darah kaum muslimin secara meluas. Karena kalau si dukun atau paranormal ini cuma dipenjarakan, ya 10 tahun, 15 tahun, bukan hal yang tidak mungkin dia melakukan aktivitas dia di dalam penjara. Ya? Bukan hal yang tidak mungkin semua apa yang dia lakukan tadi, tindakan-tindakan perdukunan, santet yang dia lepaskan ke korban yang ada, itu maka semakin berbahaya. Karena diiringi dengan balas dendam, dan dia pun akan semakin tergelincir kepada kesyirikan. Dia akan semakin menghambakan dirinya kepada kaum jin yang dia minta tolong dari awal. Iya. Ini pandangan ulama yang berpendapat bahwa wajib tetap hukum bunuh bagi siapa saja yang diketahui dia adalah seorang tukang sihir. Beberapa kalangan yang lainnya di kalangan ahli ilmu, ya, ada yang berpendapat di kalangan sebagian kecil kan ulama bahwa tidak berlaku hukum qatl kepada tukang sihir kecuali apabila dengan sihirnya memberikan efek kepada si korban. Ya, itu efek yang dia terbunuh atau dia meninggal, ya, meninggal karena suatu penyakit cepat atau lambat, baru berlaku hukum had dan qisasan. Berlaku hukum had dalam bentuk qisas. Ya, dan ulama berpendapat seperti itu juga beragam dalam penafsiran mereka. Kalau sampai orang itu terbunuh, maka qisasnya al-qatl. Kalau tidak, maka berlaku dengan qisas yang serupa, ya, sesuai dengan tinjauan maslahat. Dengan tinjauan yang maslahat yang dituntut pada suatu ya komunitas yang ada. Ya, jadi apabila tidak memberikan efek, ya, atau memberikan efek membunuh, dengan efek membunuh. Ya, adapun selain dari itu, yaitu tukang sihir yang tidak memberikan efek mudarat atau bahaya kepada korban, ya, semisal yang kita sebutkan tadi hanya sebatas dia tukang ramal kecil-kecilan, ya, seperti siapa namanya, Mama Lauren atau siapa ya, atau yang kerjaannya apa, atau tadi pawang hujan. Ya, atau mereka yang apa namanya nebak-nebak, ya, buat tebakan-tebakan tertentu pada nasib seseorang. Ini ya sihir yang mereka lakukan, ya, bentuk mukhada'a ini. Mukhada'a ini oleh sebagian ulama yang tidak memberikan efek mudarat kepada korban, ya, mereka beranggapan tidak dikenakan ya hukum al-qatl. Ya, mereka istidlal dengan kisah Saharatul Fir'aun. Kisah dengan tukang sihir Fir'aun yang ketika berseteru dengan Musa alaihissalam hingga Allah Subhanahu wa taala menangkan Musa terhadap mereka, para tukang sihir tersebut kharu sujadan, hingga tukang sihir tersebut segera dia kharru sajidin, mereka bersegera sujud, ya, itu kepada Musa alaihissalam yang sebenarnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, wa sekarang saya beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Maka berdalil dengan ayat ini, sekiranya kata mereka tukang sihir itu berlaku hukum bunuh mutlak, niscaya Musa alaihissalam akan menjatuhkan hukum bunuh bagi mereka. Namun buktinya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat tukang sihir tersebut. Ya, tukang sihir tersebut hingga mereka akhirnya dizalimi oleh Fir'aun lanatullah alaihi. Iya. Namun sebagian ulama menjawab ayat ini, dalil ini, dan mengatakan, ya, ini hanya berlaku kalaulah benar, ya, bagi tukang sihir yang notabene dia bukan muslim. Ya, dia dekat ahli kitab atau seorang musyrik, ketika dia menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan ini adalah perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan dan mendatangkan mudarat. Setelah itu dia bertobat dan dia Islam. Dia bertobat dan dia memeluk agama Islam. Misalnya, maka seperti ini tentunya Islam menghapuskan dosa yang ada sebelumnya dengan syarat dia meninggalkan amalan dia. Amalan sihir tadi. Iya. Adapun penyihir yang dia notabene agamanya Islam, ketika dia tergelincir pada sihir dia sudah murtad. Dengan murtadnya itu tambahkan lagi dia punya efek kepada orang. Punya efek kepada orang, setidaknya orang menyangka bahwa ya tukang sihir atau paranormal ini mengatur perkara gaib. Sementara wama ya'lamu junna rabbih illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui ya bala tentara Allah itu perkara-perkara gaib kecuali Allah. Wama ya'lamul ghaiba illa hu, dan tidak ada yang mengenali perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan paranormal ini walaupun efeknya positif, tetap memberikan efek negatif kepada siapa? Korban dalam hal akidah dia, keyakinan dia. Iya, dari hal keyakinan. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh para tukang sihir, dan juga asar dari beberapa sahabat untuk membunuh tukang sihir. Ya, membunuh tukang sihir. Para ulama yang mengatakan tidak wajib al-qatl, tidak wajib hukum bunuh, kata mereka itu bagi tukang sihir yang memberikan efek ya yang berbahaya kepada korbannya saja. Adapun yang tidak, ya tidak dikenakan hukum bunuh. Buktinya kata mereka, ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah disihir oleh seorang yang munafik, dan Nabi tidak memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang ya Yahudi, dan Nabi juga tidak memerintahkan untuk membunuh Yahudi tadi. Sekiranya hukum bunuh itu berlaku, kata mereka, niscaya Nabi akan memberlakukan hukum itu kepada orang-orang yang menyihir beliau. Ya, tetapi yang sahih kita katakan bahwa penjelasan tentang hadis tadi itu berlaku mutlak. Ya, dan itulah difahami oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika dia naik di atas mimbar dan mengatakan ya, bahwa di antara yang Nabi wasiatkan kepada beliau itu untuk membunuh para tukang sihir. Maka berkata rawi dari Umar, faqatalna ya salasi'. Maka kami pun membunuh takriban salasin, 30 orang ya penyihir di zaman kami. Ya, tanpa ditanyakan pada masing-masing penyihir tadi, apakah sihirmu ini sihir ya black magic, apakah itu ilmu hitam atau ilmu putih atau madri ish, tidak ditanyakan sama sekali. Ya, pokoknya dia telah melakukan amal sihir dengan segala ragamnya, maka dikenakan hukum bunuh. Ya, adapun tentang kisah Yahudi tadi sudah jawab pada kisah Musa alaihissalam. Ya, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berharap mada ya Yahudi tadi dia taubat dan memeluk Islam, mungkin. Ya, adapun munafik, sama dengan kisah Abdullah ibn Sabah, ya agar jangan sampai disangkakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala ashabahu. Ya, ini jawaban dari para ulama, dan inilah insyaallah taala ya pendapat yang terkuat dalam masalah ini, ya, bahwa seseorang yang dikenali memiliki pekerjaan sihir, ya, walaupun dia melakukannya hanya sekali dua kali saja, maka berlaku bagi dia hukum had, dan hadnya adalah al-qatl, ya al-qatl adalah hukum, ya adalah hukum bunuh. Dan ini yang termaktub dalam beberapa hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi ya wasallam. Demikian halnya juga demikian halnya juga ikhwan jami'an, ini mulai yang terakhir ya. Ya dengan tukang sihir dari selain kaum muslimin, baik dari kalangan ahli kitab ya dari dan atau dari orang-orang musyrikin. Ya yang sahih juga pada hukum yang berlaku bagi mereka ya selain dari hukum kekufuran mereka ini ya itu berlaku hukum ya hukum bunuh bagi orang tersebut. Ini apabila kita meninjau bahwa penerapan had yang ada pada Islam yang banyak disinggung oleh para fuqaha dalam Kitabul Hudud itu bi'tibari jinsi laysa bi'tibari al-fa'il. Bahwa hukum had ya, yang diberlakukan pada komunitas muslim itu bi'tibari jins. Itu dilihat kepada jins perbuatannya. Jenis perbuatan dan tidak dilihat kepada fa'ilnya. Bahkan sebagian kalangan ulama mengatakan tidak dilihat pada mu'taqadat si fa'il. Tidak dilihat dari apa yang diinginkan oleh si pelaku tadi. Tidak dilihat jenis perbuatannya dia. Kalau perbuatan dia itu mengharuskan adanya hukum bunuh, siapapun dia, entah dia muslim, entah dia seorang mukmin, entah itu dia seorang kafir, zimmi, atau dia seorang musyrik, hukumnya sama. Berlaku apa hukum? Hukum bunuh. Kalau yang berlaku bagi dia misalnya hukum rajam, tetap juga berlaku hukum rajam. Ya, kalau kita menimbang dari aturan ini pada Kitabul Hudud, ya maka seorang kafir, ahlu kitab ataupun bukan, apabila dia sudah mempraktikkan amal sihir, ya, dan memberi efek kepada si korban, maka berlaku hukum sihir bijinsihi. Berlaku hukum sihir meninjau dari jenis dari hukum sihir tersebut. Ya, itu berlaku hukum bunuh. Ya wallahu ta'ala a'la wa ahkam. Ya bisawab. Tayyib masyaallah taala. La haula wala quwata illa billah. Sepertinya waktunya enggak memadai ya. Naktafi lahuna insyaallah. Ya semoga penyampaian yang ringkas yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat setidaknya mengenali ya hukum yang berlaku bagi para pelaku sihir ya dengan secara bentuk ragam atau amalan yang mereka kerjakan dari santet, perdukunan, paranormal, ya atau apa saja namanya yang mengindikasikan adanya penipuan, adanya khida, ya adanya klaim mengetahui perkara ilmu ghaib, adanya pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya dan memohon bantuan kepada ya jin, maka itu termasuk pada kategori ya sihir dan berlaku hukum had bagi orang tersebut. Naktafi lahuna insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب ada mau ditanyakan masih ada waktu berapa ya tafadhal. Saya nggak ada, sama lah. Maksudnya kenapa tafsir mimpi? Apakah termasuk jika kita bermimpi kemudian pengaruh kita itu apa? Apakah termasuk? Ya, nggak termasuk. Ya, tafsir mimpi itu termasuk di antara keahlian ya yang dimiliki oleh sejumlah orang, sejumlah kalangan ahli ilmu bahkan. Kemana ini termasuk juga masyhur ya dari ulama tabi'in Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, bahkan beliau punya kitab ya Ta'wil Ru'ya ya, dan juga ini ditunjukkan pada kisah Yusuf alaihi salam ya tentang bolehnya menafsirkan mimpi bagaimana hal Ta'wil Ru'ya ya min qabl, ketika beliau bermimpi ya bahwa 12 bintang, matahari dan bulan sujud di hadapan beliau. Ta'wil mimpi itu sesuatu yang diperbolehkan Ini merupakan fadlullah yutihi man yasha. Tapi bukan berarti setiap orang dia memiliki keahlian yang seperti ini. Ya, jadi dan ini bukan termasuk di antara perkara syirik atau perkara yang ada kaitannya dengan sihir tadi. Enggak ada kaitannya sama sekali. Iya. Hayakallah. Ustaz Hwan. Iya, kita sebutkan tadi ikhwan jami'an, ya itu benar. Ya bahwa pada tingkat pada amal jinayat, ya pada kasus-kasus jinayat, kasus-kasus apa pidana, itu harus dibutuhkan bukti yang konkret, tidak boleh tidak. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa ada beberapa tertib ya pembuktian yang disebutkan oleh para fuqaha dalam menunjukkan ya tindak pidana itu ada atau tidak. Di antaranya pengakuan, terus apa lagi? Bayyinat, ya, ya bukti yang jelas-jelas nyata yang mengarah kepada si pelaku. Terus dengan sihir bagaimana? Sihir sendiri ya tentunya juga memiliki sejumlah bukti. Tapi biasanya bukti tersebut hanya mengarah kepada si korban. Ya misalnya adanya benda tertentu di rumah si korban yang menunjukkan bahwa dia terkena sihir. Tetapi benarkah benda ini asalnya dari si fulan? Ya kan? Ini belum bisa kita pastikan. Apalagi dengan banyaknya aktivitas ya para tukang sihir atau paranormal di negeri kita, kita enggak bisa menuduh sembarangan. Enggak bisa menuduh ya sembarangan, dan jangan sampai ya dengan adanya perbuatan atau kejadian yang ada atas kita katakan ini sihir dan yang melakukan adalah si fulan tanpa adanya bukti sehingga menzalimi seseorang. Seperti tadi misalnya kasus ya suami istri bertengkar, oh ini akibat sihir. Ketika kata akibat sihir, kita akan mencari siapa pelakunya, ya. Dan kondisi seperti ini, kaum muslimin sangat mudah dihasut. Iya. Tetapi ikhwan jami'an, ya, perhatikan, ya, ada beberapa bentuk i'tiraf yang bisa kita jadikan landasan hukum. Ya, walaupun ini tidak terkait dengan korban tertentu. Misalnya banyaknya media cetak misalnya atau di media elektronik, yang mana terkadang paranormal tertentu, tukang sihir tertentu, dia ya memaparkan dirinya sebagai orang yang ahli dalam bidang tersebut. Entah itu dengan kebohongan atau tidak. Ya, misalnya orang-orang yang dia bisa memindahkan ini, bisa mendekatkan rezeki seseorang, melakukan abis dan segala macam. Ya, bahkan mengetahui perkara-perkara ya perkara gaib atau memberikan kesaktian tertentu. Ini secara tidak langsung sudah menunjukkan pengakuan bahwa dia adalah seorang tukang sihir. Tapi kalau kita berbicara hak tadi, ini belum tentu berlaku kepada dia bagi ulama yang beranggapan berlaku bunuh kalau sudah ada efeknya. Ya kan? Kalau misalnya kita misalnya aparat beranggapan dan pendapat tadi, nanti berlaku bunuh kalau ada efeknya kepada si korban, ini belum ada efeknya. Berarti belum berlaku hukum haddan. Tetapi untuk yang beranggapan ya hukum itu berlaku, ya ada efeknya atau tidak, selama dia sudah iktiraf dan dikenali pernah melakukan sekali, ya itu sudah kita kenakan hukum haddan, ya hukum al-qatl. Iya. Tapi ada hal yang kadang-kadang unik muncul. Kalau misalnya di suatu negeri tertentu nggak diberlakukan hukum bunuh, lantas apa yang dilakukan? Ya, misalnya di negara kita misalnya hukum bunuh nggak begitu mudah diterapkan, ya. Dan tidak semua tindak pidana yang berat pun diberlakukan hukum bunuh. Lantas apa yang dilakukan? Apakah boleh dilakukan ya hukuman yang asal hukum bunuh? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam As-Siyasah Syar'iyah beliau menerangkan ya bahwa ketika kondisi ini terjadi boleh diterapkan semua kategori atau jenis hukum yang bisa mendatangkan maslahat. Ya, tapi dengan syarat tidak sejenis. Ya, tidak sejenis dengan hukum bunuh tadi. Artinya tidak sejenis. Jangan sampai misalnya dia berlaku hukum pancung misalnya, hukum mata misalnya tindakan hukum pancung yang hukum bunuh lantas dialihkan kepada sama juga akhirnya dia mati tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ya, dalam bentuk yang berbeda. Misalnya apa? Di kursi listrik dan segala macam itu sejenis karena akhirnya mati. Ya, ini enggak diganti yang sejenis. Dia diganti dengan hukum yang dia memberikan efek jera. Efek jera. Tapi itu pun pemberlakuan hukum ini hanya menimbang maslahat. Ya. Jadi itu juga salah. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan yang terbawa semangat, dia pikir hukum di Indonesia tidak syar'i. Kalau dia belajar kawaidus syar'iyah, dia kan ngerti kenapa itu berlaku. Bahwa pemberlakuan hukum-hukum kepada tindak pidana itu harus. Kalau tidak diterapkan hukum Islam, harus diberlakukan hukum yang lain yang memberikan efek jera atau maslahat kepada komunitas. Ya, kalau kita tunjuk dari sisi ini, kita akan benarkan. Ya, kita akan benarkan secara umum bahwa apapun tindak pidana termasuk sihir tadi, santet dan segala macam, harus ada hukumnya, enggak boleh tidak. Kalau enggak berlaku hukum bunuh, berlakukan hukum yang lain yang bisa memberikan efek jera, dan jangan dibiarkan begitu saja. Hakadah. Allah taala ala wa akram bisawab. Hadana. Assalamualaikum.